Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 5. Di atas, kemudian Abu Sofyan memberikan nasihat yang bagus dan memotivasi pasukan dengan panjang lebar. Kemudian ketika pasukan telah berhadap-hadapan dengan musuh, beliau berkata, "Wahai pasukan muslimin, telah datang apa yang kalian lihat, inilah Rasulullah dan surga di depan kalian, sedangkan setan dan neraka di belakang kalian." Kemudian Abu Sofyan membangkitkan semangat kaum wanita. Ia berkata, "Siapa saja dari pasukan muslimin yang kalian lihat melarikan diri, maka pukullah dengan batu-batu dan tongkat-tongkat ini supaya ia kembali." Mohon dijelaskan maksud dari kalimat yang akhir, "Siapa saja dari pasukan muslimin yang kalian lihat melarikan diri, maka pukullah dengan batu-batu dan tongkat-tongkat ini supaya kembali." Jadi pada saat itu Abu Sufyan gerakkan wanita-wanita muslimat dalam peperangan. Mereka wanita di belakang, karena perang itu memang sangat berat. Musuh tentara Romawi kan sangat banyak. Tapi sudah dinasihati, surga di hadapanmu. Kalau sampai kamu kembali, masuk neraka kan? Nah, supaya tentara-tentara muslimin yang barangkali nanti ada rasa sedikit takut, lari ke belakang, nah, dihadang oleh wanita-wanita tadi. Di wanita-wanita tadi muslimat. Maka kalau sampai ada tentara mau lari balik ke belakang, lempari batu atau dipukul dengan tongkatmu itu, biar tidak kembali ke belakang, biar tetap maju perang. Malu dijaga di belakang, dijaga wanita. Wanita menjaga tentara Islam yang perang di depan itu jangan sampai lari pulang kembali. Maka dijaga. Jadi fungsi wanita tadi di belakang untuk menjaga jangan sampai tentara Islam yang ada sedikit rasa takut terus kembali. Tidak maju perang gitu. Maka dijaga biar tetap situasi dan kondisi bagaimanapun juga berhadapan dengan musuh. Maksudnya begitu. Apalagi? Di halaman 7, bagian bawah. Adapun Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, setiap kali mendengar suara para pendeta dan rohib-rohib, mereka memotivasi dengan membacakan Injil. Mu'ad berdoa, "Ya Allah, goyahkanlah pendirian mereka. Takutkanlah hati mereka, turunkanlah ketenangan kepada kami, dan tegarkanlah kami dengan kalimat takwa. Senangkanlah kepada kami berhadapan dengan musuh, dan buatlah kami ridho dengan ketentuan takdirmu." Pertanyaan, apakah yang dibaca oleh rohib-rohib mereka itu kitab Injil yang asli, yang diturunkan pada Nabi Isa, atau Injil yang telah diubah oleh mereka? Kemudian, kalau rohib-rohib mereka memahami Injil, seharusnya tak saling bertempur. Injil dan Al-Quran juga sama-sama kitab dari Allah. Ini mohon penjelasan. Kamu kok mikirmu kok jauh ke sana? Dong, sama-sama kitab khususnya Quran saja bertempur gitu. Ya? Padahal itu Injil sama Quran. Lagi Quran sama Quran. Ya enggak? Tidak heran. Quran sama Quran. Yang dikaji Quran. Ya, yang dikaji hadis-hadis Nabi. Itu aja diperangi gitu. Gimana? Tidak mikir ada-ada. Perasa ada-ada yang demak gunung ini loh. Nah, padahal Qurannya mestinya Qurannya dia dengan Quran kita ya sama. Mestinya loh. Hadis-hadisnya ya sama. Gitu. Wis rasa mikir kono delokan iki saiki. Sekarang aja banyak orang Islam yang kalau ditanya kitab suci apa? Quran. Nabimu siapa? Muhammad. Tapi kalau orang ngaji Quran enggak suka. Ya apalagi? Halaman 8. Pada alinea yang pertama. Kemudian Mahan keluar. Lalu memerintahkan kepada pimpinan pasukannya yang berada di sebelah kiri. Yaitu Dobrijan. Ia adalah musuh Allah yang berlagak ahli ibadah di kalangan mereka. Kemudian Dobrijan dengan pasukannya menyerbu di bagian sayap kanan pasukan muslimin yang ditempati oleh orang-orang dari kabilah Al-Azdi, Mudhid, Mudhiz, Hadral Maut, dan Khawlan. Namun pasukan muslimin tersebut masih tetap teguh dan berani, sehingga mampu membendung musuh-musuh Allah yang ingin menerobos masuk dari bagian sayap kanan pasukan muslimin tersebut. Pertanyaan, apa dan siapa kabilah Al-Azdi, Mudzid, Mudhij, Hadramaut, dan Khawlan itu? Itu kabilah Al-Azdi itu dari... Itu kabilah Hadramaut, ya kabilah yang dari Hadramaut. Ya. Karena dari Arab kan dari Hadramaut, dari Adabjan, kemudian ada lagi dari Yaman, dan sebagainya, dari bagian-bagian. Kabilah kan suatu kelompok, suatu kaum, suatu golongan. Yang datang dari tempat-tempat itu. Gitu. Nah itu tentara muslimin semua itu. Ya. Kabilah dari situ, kaum muslimin semua, dari Al-Asri, dari Mudhij, dari Hadramaut. Hadramaut kan suatu tempat. Nah itu kabilah-kabilah dari tempat-tempat itu. Ya, ada pimpinannya masing-masing. Ya, karena kuatnya, tangguhnya. Ya, mereka tidak gentar menghadapi. Mungkin itu juga terkabulnya doa. Mu'adz bin Jabal tadi. Musuh digoyahkan, ditenangkan tentara muslimin. Dihadapkan kepada musuh supaya ada rasa senang. Senang menghadapi musuh. Supaya musuh ditanamkan rasa gentar, rasa takut kepada kami. Nah di sini mungkin terkabulkan doa itu. Maka walaupun diserang dari sayap kanan, sayap kiri tetap tangguh. Karena kabilah-kabilah dari kalangan dari mereka tadi, dari kabilah Al-Azdi, dari kabilah Mudhis, kabilah Hadramaut, dan Aulan, dan semua itu tetap pegang teguh dalam memegang tugasnya. Sehingga tidak bisa diterobos. Karena perang zaman dulu kan seperti, jangan kembali sekarang, dulu tuh betul-betul berhadapan dengan musuh. Berhadapan-hadapan dengan musuh. Serangan ya serangan betul, senjatanya panah, tombak, pedang, nah begitu, adu arep betul. Nah pasukan Romawi itu sangat besar jumlahnya, tidak seperti biasanya. Namun demikian dengan pertolongan Allah, ya kaum muslimin diberi kemenangan. Ya gitulah. Apalagi di halaman 3, arti yang di bawah, Mu'adz bin Jabal berjalan mengingatkan pasukan muslimin dan berkata, wahai ahlul Quran, para penghafal kitab Allah, para penolong petunjuk dan kebenaran, sesungguhnya rahmat Allah dan surga Allah tidak akan diperoleh hanya dengan berangan-angan. Dan Allah tidak akan memberikan ampunan dan rahmatnya, kecuali kepada orang yang jujur dan membenarkannya. Bukankah kalian telah mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, hingga akhir ayat. Yang ditanyakan pada kalimat, sesungguhnya rahmat Allah dan surga Allah tidak akan diperoleh hanya dengan berangan-angan. Jika saya beramal atau beribadah itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rahmat dan surga Allah besok di hari kiamat, Apakah yang saya lakukan itu termasuk berangan-angan, Ustaz? Dibaca surat Al-Imran 142. Ini yang disuruh itu orang yang hafal Quran, ahlul Quran ini. Orang Al-Quran, para penghafal kitab Allah, maksudnya para penghafal-penghafal Quran itu. Jangan dikira kamu terhafal Quran itu masuk surga, itu angan-angan. Ya. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ya 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ya. Paham enggak itu? Semua orang berangan-angan masuk surga. Tapi Allah mengatakan, apakah kamu mengira dengan angan-anganmu itu akan masuk surga? Sebelum Allah melihat bukti, kamu semua itu termasuk orang yang bersungguh-sungguh, berjihad, bermujahadah di dalam mengamalkan, mewujudkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah belum melihat kesabaran di antara kamu di dalam menanggung risiko dalam pengamalan Al-Quran dan Sunnah itu. Maka yang diseru ini, hai penghafal Quran. Yang diseru orang penghafal Quran. Ya. Itu diterangkan. Dan penolong apa? Penghafal kitab Allah. Para penolong petunjuk dan kebenaran. Sesungguhnya rahmat Allah dan surga tidak akan diperoleh hanya dengan berangan-angan. Allah tidak akan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada orang yang jujur dan membenarkannya. Hafal Quran kalau enggak diamalkan dalam kehidupan, menghafal tok. Ya. Kalau mengamalkan dalam kehidupan baru dirasani tanggane wis wedi. Ya enggak? Lah apa kamu sudah berhak masuk surga? Yang pada kecungguhan mujahadah bersungguh-sungguh akan dilihat bukti oleh Allah. Dilihat sebagai bukti kalau kamu sungguh-sungguh mengamalkan. Ya. Karena orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Baru dikatakan oleh Allah, ulaika humus shodiqun. Jadi yang dikatakan oleh Allah orang yang beriman itu, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Rasulullah, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Rasulullah itu di tengah-tengah masyarakatnya tidak ragu, walaupun sudah tergambar. Kalau saya ini mengamalkan begini, mungkin di genting tetangga saya, mungkin di pekot, mungkin diusir, mungkin dan sebagainya, sebagainya lah. Itu terbayang itu. Tapi lam yartabu, tidak ragu-ragu. Kalau suatu kebenaran, yakin walaupun bagaimanapun juga kebenaran diamalkan, mesti banyak rintangan-rintangan di tengah masyarakat jahiliyah. Tapi Allah janji intan surullah dan surkum. Kalau kamu betul-betul menolong, menegakkan agama Allah, Allah akan menolong-menolong kamu. Walaupun mereka berbuat makar, jahat, ya, mengusir, mendemo, dan sebagainya yang kita alami ini, kalau kita yakin kebenaran ada pada kita, kita lakukan itu suatu kebenaran, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Allah telah berfirman, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Baca lagi yuk ayatnya itu. Al-Ma'idah ya, 105. Apa? Wajib kamu itu selalu menjaga diri. Ya. Orang yang dolim itu tidak bisa memadoroti kamu. Selang kamu berpegang di petunjuk Allah, orang yang dolim dengan cara apapun tidak bisa mendatangkan madorot bagi kamu. Allah yang melindungi. Surat Al-Ma'idah ayat 105, nomor surat 5. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ya. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Apalagi yang diragukan. Selama kamu berjalan di atas petunjuk Allah, orang yang sesat tidak bisa memadorotkan kamu. Tapi harus cong betul, jangan ragu-ragu. Allah tidak mau diyakini dengan keraguan. Allah katakan, Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kalau kamu yakini suatu kebenaran dari Tuhanmu, jangan ragu-ragu. Kadang-kadang yang batil aja menjalankan kebatilan itu tenang, tetek, yang hak malah ragu itu gimana? Yang hak malah ragu-ragu. Nah, kemarin di Solo ini, habis Jumatan kemarin, ada demo. Ya, ada demo penolakan perda miras. Pemuda MTA ikut. Nah, pemuda bangsa demo-demo itu ikut baik. Kayak gitu tuh. Langsung dipimpin oleh ketua pemudanya, Dr. Engineering Wahyul Amin, dokter dari Jepang. Ya, yang guru karate itu loh. Langsung penolakannya pakai dasar, bukan ngawur, bukan aku rasa seneng mintem, enggak begitu. Dasarnya Quran dan hadis Rasulullah. Ya. Miras itu dosanya tanggung renteng. Tidak hanya yang minum saja yang dosa. Dilaknat oleh Allah dari si pembuatnya sampai peminumnya. Yang mengantarkan miras itu ke orang yang minum, sampai yang menjual, yang menawarkan, yang makan harganya, semuanya dilaknat oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran, miras itu menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, menjadikan lupa untuk ingat Allah, dan menjauhkan dari sholat. Kan sudah luar biasa kan? Nah, maka tentang tolak. Harusnya saudara-saudara kita yang di DPR itu, misalnya tugasnya yang DPR, ya DPR yang gedok, serasa ngaku demo-demo. Kan yang menetapkan nanti disahkan apa tidak kan, DPR sangat menentukan. Padahal nih, dihitung tuh DPR-nya tuh yang Islam juga banyak. Nih, dihitung persentasinya, walaupun dari berbagai partai, tapi kebanyakan juga orang Islam. Ini yang Inggris tadi DPR, walaupun Islam, Islamnya kadang-kadang rakyat tok. Harga tok ini miras ini larangan Allah, larangan Rasulullah, itu gak berani. Maka harusnya mumpung dipercaya oleh rakyat, saya akan membawa amanat. Dan di negeri Indonesia, negeri mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya menyuarakan Islam itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Mumpung dadi. Nah, perkoroso nek gaene nyuarakan ora dadine tapi pernah menyuarakan kebenaran. Siapa tahu Allah menolong. Karena kesungguhan dan keberaniannya justru nanti akan ditetapkan oleh Allah. Periode berikutnya, jangan terlalu ketergantungan. Harusnya itu tanggungnya pada Allah aja. Harusnya gitu. Warga ndak rasa dadi anggota dewan. Tak delok potongane ora enek sing kuat. Iya. Long bari ning kampunge agek ngamal ke, ya ora slametan dilokke tanggane ngene wis bingung apalagi ning DPR sana. pepet-pepet liane ora setuju, kamu setuju, walaupun menyampaikan kebenaran kadang-kala kalah, karena dipoting kalah oke. Nah, wes ora standar ta melu. Gitu ya. Jadi ini, kalau kamu ingin masuk surga, pertanyaan Allah dalam surat Ali Imran 142 tadi dipikir, apa kira kamu masuk surga? Dia mengatakan beriman ini masuk surga. Allah akan melihat bukti apakah kamu termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama Allah ini dan orang yang sabar menahan risiko di dalam mengamalkan kebenaran. Sebab Nabi mengatakan akan datang suatu zaman orang yang mengamalkan Islam dengan betul itu akan seperti menggenggam bara api. Kuat gak menggenggam bara api? Panas maksudnya. Kanan kiri dirasani. Dan kemarin sampai waktu on air ada yang dengar gak itu? Waktu on air malam Jumat kemarin. Nah, ada seorang ibu dari Bulang Mangondo, Sulawesi Utara sana. Ya belum ikut ngaji, baru pendengar radio, kelompok, terus ngamalkan hasil yang didengar dari radio itu. Sudah dibenci kakaknya, ya, saudaranya mati, ada 40 hari, 47 hari tidak mau datang, sudah dibekot. Itu sudah nangis. Nah, itu aja sudah nangis. Padahal harusnya kamu merasa bangga. Karena Nabi kita mengatakan, akan datang suatu masa, orang mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh itu tampak asing, nyeleneh, tidak umum seperti ketika baru Islam datang. Tapi Nabi mengatakan faduba lil ghuraba, bahagia orang yang asing, yang tidak umum. Jadi katakan nyeleneh terus dirasani kakaknya itu sudah nangis kok. Ya. Wong-wongnya dibekot wong sak kampung. Terus pikirannya buah aku lah, dia kan juga rasa urip loh. Selama ini saya nguripi kue siapa? Kamu ngira yang menghidupu saudaramu tau, orang kampungmu. Kita tuh dibekot oleh masyarakat atau tidak dibekot kalau lapar cari makan sendiri. Ya enggak? Ketika tetanggamu senang kamu tidak mengamalkan Islam, disenangi tetanggamu, kamu dijamin makannya. Kalau sakit, dijamin pengobatannya. Entah. Sekarang tidak disenangi karena mengamalkan Islam dengan betul tidak sama dengan tetangganya. Ya, sekarang dibenci. Dulu disenangi ya mencari makan sendiri, dibenci mencari makan sendiri. Kata Allah tadi dalam surat Maidah ayat 105 tadi, semuanya nanti orang yang zalim, orang yang menjalankan perintah Allah, kembalinya semua kepada Allah. Mau kemana kamu? Sudah kembali pada Allah, tanggung jawab sendiri-sendiri. Apalagi? Dari brosur cukup. Ya, masih ini jawaban yang minggu-minggu kemarin tuh sangat banyak belum terjawab. Ayo dijawab. Tanggal 10 November. Berkaitan dengan ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, yang saya tahu bahwa haji itu pada bulan Dzulhijjah. Mengapa pada ayat di atas kalimatnya memakai ashhurun yang berarti beberapa bulan? Baca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ya. Jadi haji itu ya, tidak mesti pada bulan Dzulhijjah. Sejak mulai Syawal, itu orang sudah boleh melaksanakan ihram untuk haji. Ihram haji satu Sawal sudah boleh, bulan Sawal. Tetapi untuk wukuf di Arafahnya sama. Enggak, wukuf di Arafah itu sama. Tanggal 9 Zulhijjah, tapi mulai Sawal ihram haji sudah boleh. Dan nanti pada bulan Sawal apa? Untuk wukuf sudah tidak usah ihram karena ihramnya sudah dilaksanakan di bulan Sawal tadi, diniati ihram untuk haji tadi. Dan nanti pada bulan 9 Zulhijjah, itu Zulhijjah itu 9 itu hari Arafah, itu seluruhnya haji sama. Baik ya. Mulai haji pada bulan Dzulhijjah atau mulai di bulan Sawal, wukuf di padang Arafahnya sama. Nah, itu maksudnya ayat itu kan begitu. Maka beberapa hari, beberapa bulan yang sudah diumumkan, sudah dimaklumi lah, sudah diketahui. Jadi wukufnya sama tanggal 9 Dzulhijjah. Apalagi dalam Al-Quran. Apakah ada ayat yang menerangkan indahnya surga? Dan apakah ada juga yang menerangkan seremnya neraka? Mohon diterangkan. Oh, banyak sekali dalam Al-Quran itu indahnya. Coba dibaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ayat 31. Nomor surat 18 ayat 29 sampai 31. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghiitsu yughaasu bimaa'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarab wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudzi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asabira min zahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundus khudram min sundusi wa istabrakim muttaki'ina fiha alal ara'ik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqo. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Itu tadi seremnya, ngerinya neraka. Minta minum, diberi minuman, dari air seperti besi yang mendidih, menghanguskan mukanya. Ya, di ayat lain diterangkan diberi minuman darah bercampur nanah yang mendidih. Diberi pohon buah, makanannya buah yakum. Buah yakum itu pohonnya dasarnya sampai dasar neraka, ya. Pokoknya sampai di permukaan surga, buah yakum itu seperti kepala-kepala setan. Dan Quran begitu. Itu makan orang ahli neraka. Kalau dimakan tidak bisa mengenyangkan perutnya. Tidak bisa ditelan. Seperti di tenggorokan gini. Udah. Itu neraka. Lah surga, terus kelanjutannya tadi. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ya. Terus minumannya apa? Dibaca surat Al-Insan ayat 5. Surat nomor 76. Tadi minumannya cairan besi yang mendidih. Sekarang minuman ahli surga apa? Surat Al-Insan nomor surat 76 ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minuman dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Nah, ini gelas itu isinya kafur ini. Ya ini betul, ini tidak ngapus ini. Air dalam gelas ini bukan yang lain-lain tapi kafur ini. Terus? Sejak saya mengaji di MTA. Dan ya, baca itu lagi. Surat Al-Mutaffifin 83. Surat Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 28. Yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak di tempatnya. Laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaklah orang berlomba-lomba. Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, dari tasnim, mata air surga. Nah, di surga khamr boleh kok, di sini ditolak. Nah, khamr di surga itu lain dengan khamr di mana itu, di dunia ini. Kalau di surga sudah tidak ada syariat lagi. Ya, apa yang di sini haram, di sana besok halal. Tidak ada yang syariat, ada. Sana tinggal memetik hasil buahnya. Kalau kepingin abu hamal ya maksudnya. Kalau kepingin merasakan khamr besok kalau di surga. Segar, khamr murni, tidak memabukkan. Kalau di sini, ya kelebihan dosis sedikit mati. Jadi dulu kan di Jawa Timur ada 17 orang pas tahun baru itu loh. Tahun baru pesta miras mati. Ya. Di Purworejo juga mati 12 orang. Jadi tidak hanya di situ-situ saja, banyak yang mati karena pesta miras itu. Lah harusnya begitu tuh yang dibubarkan, digropyok itu habis-habiskan. Lah kok malah pengajian yang digropyok itu. Nah, itulah. Kafur barang itu. Kafur yang ini air kafur. Tapi bukan kafur surga. Bukan kafur surga. Tapi ini juga sudah bagus. Saya punya teman. Ya. Kemana-mana itu bawa air kafur ini. Pernah ke Jakarta juga itu. Sana padahal air minum banyak. Di Jakarta ya bawa tasnya diisi botol kafur ini. Minum kafur. Jadi mempunyai apa, semacam wis mantep minum kafur itu. Kemana-mana bawa minum sendiri. Ya. Saudara-saudara malah ratau minum kafur. Kan? Yang punya perusahaan sendiri malah gak suka minum. Padahal itu khasiatnya besar. Terutama untuk obat haus. Nah, kan tidak berlebihan toh. Nah, cukup semua sembuh enggak, tapi betul itu air. Ya, bisa melarutkan batu-batu ginjal itu juga kalau minumannya kafur banyak itu bisa larut. Ya, sudah membuktikan teman saya itu kemana-mana kafur bawaannya. Yang pernah ke sini itu, Pak. Joko Ikram. Ya? Orangnya ada. Di mana? Oh iya nih. Tadi saya tidak cerita. Loh ini orangnya. Tanya aja nih kemana-mana Mbak Kafur nih. Ya. Ke Jakarta Mbak Kafur. Jadi pas saya minum, mengeluarkan dari rasanya Kafur loh. Padahal Jakarta pemasaran Kafur belum ada. Ya. Bawanya dari Solo katanya. Jadi pecinta Kafur. Sudah bisa merasakan khasiatnya. Apalagi sejak saya mengaji di MTA dan saya mengetahui tentang banyaknya pahala sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, duha, fajar, dan lain-lain, saya semakin rajin melaksanakan. Bahkan serepot apapun, saya usahakan tetap menjalankan. Bahkan andai kata saya kehilangan satu saja sholat sunnah tadi, saya merasa gelo bukan main. Walaupun sholat wajibnya pun juga tak pernah ketinggalan. Bolehkah kita menempatkan sholat-sholat sunnah tadi seakan-akan mengimbangi sholat wajib, Ustaz? Karena andai kata kehilangan satu saja, saya merasa bersalah dan memohon ampun kepada Allah karena telah menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya bagus itu. Tapi jangan sampai menanamkan sholat itu wajib. Ya, saja memberatkan saudara baik. Orang itu kalau sudah membiasakan diri, ya, sholat tahajud itu sudah jadi kebiasaan. Kalau tidak melaksanakan, memang seperti ada sesuatu yang hilang. Merasa kecewa, gelo. Tapi jangan merasa dosa, enggak gelo, kecewa. Kenapa? Mestinya saya mendapat kebaikan. Mengapa semalam saya tidak mendapat kebaikan? Padahal di waktu salam, waktu sholat tahajud disitulah Nabi menganjurkan ketika malam itu. Waktu itu Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia ini. Memperhatikan hamba-hambanya yang berdoa. Semua doanya hamba-hambanya akan dikabulkan. Memperhatikan saudara yang memohon, dikabulkan permohonannya. Mengapa tidak kami lakukan semacam itu? Ya, biasanya bisa, mengapa ini tidak bisa? Ini akan dikoreksi apa sebabnya? Oh, tadi malam melihat bola sampai larut malam mungkin. Jam 2 lewat bola baru, ya, saya baru tidur lah, tahajudnya hilang. Ya, pantas itu, bagus itu, jadi kebiasaan. Tapi jangan merasa berdosa karena meninggalkan itu. Atau merasa berdosa, merasa rugi boleh. Bukan merasa berdosa, rugi. Kami sia-siakan waktu untuk lihat bola, akhirnya kebaikan yang sepian banyak hilang. Nah, merasa rugi kan? Maka biasakanlah orang berbuat baik. Kalau sudah biasa berbuat baik, nanti kalau kebiasaan itu tidak dilakukan akan merasa tertanam, merasa kecewa. Orang yang kecewa tentu tidak akan diulangi lagi perbuatan itu. Tentu akan lebih hati-hati, jangan sampai saya kehilangan lagi. Mau kehilangan rasa kecewa kok. Ya, bagus itu. Apalagi? Beberapa waktu yang lalu, di daerah saya terjadi angin puting beliung. Banyak sekali barang-barang yang berterbangan karenanya, misalnya seng. Melihat yang demikian, spontan saya lari mengejar jatuhnya seng. Orang lain pun banyak juga yang demikian. Namun mendadak saya berhenti, mengingat seng tersebut bukan milik saya, bahkan masih ada yang punya. Akhirnya saya kembali, tidak jadi ikut-ikutan mengambil seng tersebut. Karena saya takut kalau hukumnya haram. Apakah barang-barang yang porak-poranda akibat angin puting beliung atau banjir seperti itu bisa berubah hukumnya sebagai barang rongsok yang boleh diambil dan tidak haram lagi karena sudah terlempar jauh dari pemiliknya dan tidak mungkin dicari oleh pemiliknya, Ustaz? Karena sebetulnya tidak perlu kembali. Lari tadi betul, ambil seng tadi. Kumpulkan, nanti di barang siapa mencari, ditunjukkan, ini saya ambil. Sengmu tadi kabur, saya temukan. Berikan sama dia lebih baik. Ini gandeng seng kabur, sengnya orang banyak. Tidak ketemu, ya kamu bawa di situ boleh. Kalau memang tidak ada yang tidak mencari, tidak ada yang cari. Jadi sudah digunakan, ya boleh aja. Tidak semua kehilangan barang yang banjir atau ibu itu bisa dimanfaatkan. Itu berarti ada orang kesusahan malah seneng kan. Pernah dulu waktu banjir, rumah saya juga banjiran. Ada kayu besar gitu. Kayu besar itu hanyut jalan itu. Terus pas berhenti di depan rumah saya. Nah, rumah saya waktu banjir itu seperti sungai gitu. Bisa membawa kayu besar itu. Ya udah. Wong itu ya bukan kayu saya. Tapi bisa waktu itu, waktu masih banjir, bisa untuk apa itu? Nah, bendung di, supaya tidak masuk ke rumah. Ya, setelah selesai, ya sudah. Digembengkan ini. Wah, diangkat orang lima aja enggak kuat, mau besar sekali kok. Tapi sampai di situ dibawa air. Nah, setelah airnya kering, sudah. Ya dibiarkan di itu, ngangkat ya enggak kuat. Akhirnya ada yang nyari yang punya. Ya sudah ambilin itu balap. Sampai ke sini ya bukan kita ambil, datang sendiri kok. Nah, ini kalau gitu itu boleh aja. Ya. Kalau hal yang kira-kira barang rongsok tidak dimanfaatkan, tapi kalau yang berharga-berharga itu, ya langkah baiknya dikembalikan yang punya. Apalagi? Suami saya tak suruh ke masjid, dia tidak mau. Alasannya di masjid itu sering untuk selamatan atau bancaan hari tertentu. Padahal rumah saya dekat dengan masjid. Masalah selamatan tidak ada tuntunannya. Warga di situ sudah diberitahu, tetapi masih selamatan di masjid. Bagaimana dengan tindakan suami saya yang tidak mau ke masjid yang demikian itu, Ustaz? Suamimu ya tidak benar ya. Sholat di masjid yang masjid digunakan selamatan, sok dinggo selamatan seperti masjid agung itu, gaya yang gue selamatan. Kalau akhir sekaten itu biasanya untuk istilahnya gugur gunung apa gitu loh. Nah, itu rebutan tumpeng itu, gunungan itu. Ya. Kamu sholat boleh saja. Lah, kalau pas dipakai selamatan kamu enggak usah ikut selamatannya itu. Tapi waktu-waktu sholat ya sholat. Di masjid boleh. Yang salah bukan masjidnya. Masjidnya tidak salah. Gitu ya. Nah, kalau Jumatan kemana? Kalau suami tidak ke masjid, itu kalau Jumatan di mana? Nah, ada di situ yang dekat dengan rumahmu ada masjid. Kalau kamu tidak mau karena sering dipakai selamatan pada waktu tertentu, wis nang solo wae, milih masjid gede lah, masjid gede yang gue selamatan. Nah, kalau sekatenan itu, bukan itu untuk selamatan, rebutan tumpeng itu. Wah, kemana Zan? Wah, yang jati nongkono. Karena ya selamatan, rebutan apem. Bingung tuh malah. Yang penting waktu selamatan kamu gak usah ikut. Waktu-waktu sholat biasa boleh kamu sholat di situ. Apalagi? Suami saya bertanya kepada saya, mau masuk pintu surga lewat mana kamu? Sering saya suruh tidak ditaati. Padahal tidak begitu sering, hanya kadang-kadang. Padahal sudah saya sampaikan, saya capek mas. Kalau tidak capek, kalau disuruh untuk mengambilkan sesuatu, saya berangkat. Suami saya kalau nyuruh, sakdek saknyet. Harus berangkat. Kalau saya tidak berangkat, suami marah. Apakah yang demikian itu, saya termasuk istri yang tidak taat atau kufur terhadap suami Ustadz? Apakah saya tidak mencium baunya surga? Kamu ya pilih-pilih, sakdek saknyet, nek kon jugo duit gelem mangkat. Ya. So, ngambil duit untuk lantok apa? Wis sak karepmu nggo apa? Wah, mbok ngelu wae mangkat. Tapi kalau ambilkan air teh, ambil untuk minum suaminya karena haus, tolong dibuatkan teh itu. Ora iso gawe dhewe. Nah, ini ya duit makan kan gue operasian juga diwenda gitu. Nah, jadi memang Nabi kita mengatakan wanita itu kalau sholat 5 waktu dengan baik terjaga, puasa Ramadan dikerjakan dengan baik, taat kepada suaminya atas perintahnya selama tidak maksiat, maka wanita itu diperbolehkan masuk surga dari semua pintu. Dari semua pintu. Jadi wanita itu enak atau mau masuk surga, caranya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, apapun yang diperintah selama tidak maksiat. Nah, gitu kan? Tapi suami juga aja dumeh. Suami juga lihat, apalagi kalau istrinya payah, sedang sakit, aja kok perintah. Sedang istrimu sakit, atau sedang terlalu lelah, kerja sehari semalam, dari pagi sampai malam. Ya, masa kamu mestinya bisa melakukan sendiri, tidak bisa lakukan sendiri, ya tahulah. Ya, tahu kalau sedang dirimu sedang payah, lelah, itu kan juga kadang-kala perlu istirahat. Lah, sedang istirahat, katanya sebaik-baik suami itu yang paling baik pada istrinya. Nah, istrimu istirahat sebentar aja, kok udah suruh bangun lagi. Nah itu, mau lewat masuk surga lewat pintu mana? Nah, sing diku gaman surgane, padahal suamine ku urung tentu mlebu surga. Karena memperlakukan kepada istri tidak mau tahu. Sewenang-wenang kan? Nah, itu maka harusnya kedua suami istri itu, suami istri sama-sama bermusyawarah. Nah, istri ya enggak usah nunggu perintah kalau memang sekiranya suaminya membutuhkan apa-apa, ya kalau sekiranya tahu, kan jadi istrinya sudah sekian tahun, mesti tahu kebutuhan suaminya. Habis pergian, biayanya butuh apa, itu kan tahu. Kalau terjalin, suami itu saling menjalin rasa kasih sayang, tidak akan terjadi seperti itu tadi. Karena tujuan pernikahan itu yang utama dalam Quran diterangkan, mawaddatan warahmah. Cinta dan kasih sayang. Suami kalau kasih sayang kepada istrinya, tahu istrinya sakit, tahu istrinya sedang apa itu lelah, tanpa istirahat, tidur nyenyak karena kelelahan, itu ya jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan. Biar istirahat dulu. Ya. Hanya kepentingan sesuatu, kalau perlu untuk mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu, hati-hati, jangan sampai berpegi sehingga istrinya yang sedang tidur lelap tadi terbangun karena ya, karena suaminya melakukan sesuatu dengan apa brak-bruk apa ngeget-geti lah itu keras nutup pintu dengan suara keras ya, sehingga terbangun itu juga tidak baik. Maka kalau suami kasih sayang pada istrinya bisa membaca istri saya sedang apa. Istri juga begitu, kalau suaminya sedang tidur, ya, karena lelah, istrinya juga hati-hati. Karena lo, suaminya tidur, malah anaknya ditangis kabeh. Jadi ditangis, karena ditangis, ben, mosok turu, ay, ben, anaknya ditangis kabeh, perlunya apa? Gen berbeki, bapaknya. Nah, itu juga ada yang begitu itu, dunia isinya macam-macam. Nah itulah ditempatkan pada posisinya masing-masing dan tujuan pernikahan diusahakan untuk tercapai. Yaitu menjalin kasih sayang. Apalagi? Bagaimana menurut hukum Al-Quran dan As-Sunnah apabila sholat subuh sebelum terbit fajar kadzib dan fajar shodiq, Ustaz? Jadi apa sholat apa yang ditanyakan? Sholat subuh. Sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya setelah apa? Fajar shodiq sebelah timur itu timbul apa? Muncul merah-merah sebelah timur yang merata begitu. Itu baru subuh. Kalau sudah hilang waktu itu sudah masuk apa? Hampir terbit matahari. Kalau terbit matahari sudah tidak boleh subuh. Jadi sholat subuh itu sebelum terbit fajar kadib dan fajar shodiq. Belum terbit fajar itu belum waktu masuk subuh. Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauku mau kita. Sholat itu ditetapkan oleh Allah pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Waktu subuh itu setelah fajar sidik itu keluar. Ya, sampai terbitnya matahari. Di luar itu, baik di luar sesudah atau sebelum, belum masuk waktu dan sudah lewat waktu. Maka tidak boleh mengerjakan sholat subuh pada sebelum itu atau sesudah itu. Artinya tidak pada waktunya. Di semua sholat itu sudah ditentukan waktunya. Sholat duhur, matahari tergelincir sedikit, barat sampai masuk waktu asar. Waktu asar sampai masuk matahari terbenam, maghrib itu. Itu ada waktu tertentu. Nah, karena saya selak pergi, urung waktunya barang, sholat. Tidak boleh. Ya. Sholat bukan pada waktunya, tidak sah sholatnya. Apalagi? Dalam sholat, pada setiap membaca Al-Fatihah, apa harus diawali dengan membaca basmalah? Memang membaca Al-Fatihah itu diawali basmalah. Lah. Al-Fatihah itu. Jadi setiap membaca Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Hanya kalau kamu menjadi imam, basmalah itu boleh dibaca sir, boleh dibaca jahr. Sering kalau imam tahu-tahu kamu baca alhamdulillah lu imamnya tidak baca basmalah. Baca itu bacanya dengan sir. Dan Nabi biasa melakukan baca basmalah itu dengan sir di waktu mengimami sholat itu. Apalagi? Saya punya sawah dikerjakan orang lain. Segala biaya yang mengeluarkan adalah si penggarap. Setelah panen padinya dijual dan dibagi dua sama. Berapa zakat yang harus saya keluarkan, Ustaz? Maka sudah dijelaskan, kalau zakat apa tani tadi, sawahmu tadi, pengairannya dengan tenaga manusia atau pakai bayar, zakatnya 5%. Ya, 5% apalagi kamu tidak garap, kari nompo penak to, ya, kamu tidak garap, garap wong liyo, ngerti-ngerti untuk bagian paron, ya, 5% zakatnya. Tapi kalau tanpa biaya, 10%. Apalagi? Keseharian saya membuat es batu dibungkus plastik. Lalu saya jual di rumah makan atau di warung. Tetapi yang membuat ganjaran dalam hati, yaitu air yang untuk membuat es batu tersebut, air mentah atau tidak direbus dulu. Karena kata orang-orang, apabila air dibekukan di bawah suhu 0 derajat, maka kuman-kuman akan mati, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ada orang lain yang juga usahanya membuat es batu seperti saya, rata-rata mereka juga tidak merebus airnya, dan umumnya tidak menimbulkan sakit bagi yang meminumnya. Apakah yang saya lakukan tersebut termasuk berbuat menipu, Ustaz? Dan apakah halal rezeki yang kami peroleh tersebut? Kok menipu gimana toh? Kalau kamu mengatakan ini airnya ini air mateng sudah saya rebus dulu padahal belum lah, kamu menipu. Kalau kamu tidak bilang apa-apa, ada orang jual, ada orang beli es batu, ya kamu punya es batu dijual, enggak ngomong ini air mateng apa mentah, yang penting kamu menjual es batu, itu ya tidak menipu. Halal itu. Malah saya lihat TV itu, sebetulnya air itu bukan, apa es itu bukan es untuk dikonsumsi. Banyak juga yang dimasukkan ke warung-warung dikonsumsi itu. Sebetulnya mereka membuat es tadi, itu untuk mempertahankan itu ikan-ikan itu supaya tidak lekas busuk. Jadi, di apa itu? Supermarket ada ikan-ikan yang di anu ditaruh es. Itu ambilnya air itu sak-sae, di air bersih kadang air sungai, air gawe ke es lah. Kuwi ya disetorke ning kon warung-warung es ya diminum kamu semua itu. Nah, itu sudah tahu itu ya yang begitu itu namanya ya membuka menyebar bisa menyebar penyakit, air kotor itu diminum. Asal air yang dibuat air bersih. Dan kamu tidak mengatakan ini air matang, ya tidak menipu, benar. Tidak apa-apa itu. Lagi. Pada suatu hari, saya sholat di suatu masjid ketika saya dalam perjalanan. Karena siang itu udaranya panas, saya menghidupkan kipas angin yang ada di masjid tersebut tanpa seizin takmir masjid. Apakah yang saya lakukan demikian itu termasuk dosa karena memakai fasilitas masjid tanpa seizin takmirnya? Nah, masjid itu untuk sholat, kamu sumuk, menghidupkan itu ya boleh saja. Boleh. Ya. Kalau sudah selesai sholat, kamu pergi ya dipateni lagi itu. Jadi hidupkan terus, pemborosan itu ya. Boleh itu, tidak apa-apa. Memang itu sama masjid itu kebetulan awalnya panas sekali. Pas itu ada kipas angin, ya dihidupkan kipas anginnya. Boleh. Tidak apa-apa itu. Itu rumah Allah. Biar orang yang sholat bisa nyaman di situ, terkusuk. Apalagi kalau ada AC-nya dihidupkan, ya boleh. Untuk iktikaf di situ, sumuk kan, ya dihidupkan saja AC-nya biar. Tapi kalau sudah selesai, ya dimatikan lagi gitu. Apalagi? Pertanyaan tanggal 17 November. Yo. Tentang hadis yang menerangkan, jika anjing menjilat di bejana, maka dibasuh 7 kali, dan yang sekali dengan debu. Anjing di sini apa bisa dikiaskan dengan kucing, Ustaz? Maka mengkias itu yang sejenis. Anjing sama kucing sama enggak? Lebih sama. Tidak ada keterangan anjing begitu sama dengan kucing. Nah, walaupun cara minumnya sama. Anjing itu kalau minum ya jilat-jilat gitu. Kucing ya jilat-jilat. Tapi kalau bekas jilatan anjing karena habis minum tadi, bejana yang isi tadi, airnya dibuang sekali campur dengan debu. Tapi kalau bekas bejana diminum oleh kucing, tidak ada riwayatnya begitu. Apalagi? Apakah ada perbedaan antara janji dengan nazar? Bila melanggar janji dan nazar, apakah harus dibayar kafarohnya? Misalnya, saya meminta kepada ayah saya untuk membangunkan sholat tahajud. Tetapi saat bangun, saya masih ngantuk, lalu tidur lagi, yakni tidak sholat tahajud. Dan ayah pun membiarkan saya tidur lagi. Apakah yang demikian itu saya harus membayar kafarohnya? Ya, wong ya turu gitu. Ya, nggak tak gugah, Pak. Yang harus gugah itu ya tidur. Yang tidur kan diangkat penanya. Ya. Nah, kalau cuma masalah itu tidak. Apalagi? Apa ada tuntunannya? Azan yang pertama pakai as-salatu khairu minan naum. Lalu azan subuhnya tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Azan yang pertama, azan subuh itu gimana tuh maksudnya? Kok azan pertama atau azan subuh itu enggak mudeng saya maksudnya. Saya bacakan aja ya. Hadis an Muhammadin an Anasin qala minas sunnati, dari sunnah ini ya. Idza qala al muadzinu fi adhanil fajri hayya ala shalah qala as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum marratain. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni dari Muhammad bin Sirin dari Anas, ia berkata, menurut sunnah pada adzan subuh setelah muadzin mengucap hayya 'alal falah, lalu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum 2 kali, baru Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, ya dan subuh itu pakai as-salatu khairum minan naum. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, terus as-salatu khairum minan naum 2 kali, as-salatu khairum minan naum. Nah, gitu. Apalagi? Mohon diterangkan maksud dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 9. Dibaca ayatnya. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 9. Kul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazirum mubin. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, ini lah. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Maka Nabi mengatakan, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Ya, nah. Katakan Muhammad bahwa aku itu bukan rasul yang baru. Ya, artinya sebelum Nabi Muhammad itu Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukanlah seorang rasul yang baru. Ya, artinya rasul yang pertama kali itu bukan Nabi. Sebelum Nabi sudah ada rasul yang diutus oleh Allah. Maka Muhammad bukan rasul yang baru. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Allah dia tidak mengetahui apa yang akan diperbuat padaku dan akan yang diperbuat terhadap kepadamu terhadapmu juga dia tidak tahu. Maka dari itu lah terus Nabi apa in attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi yang diperbuat oleh Nabi itu, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Artinya, saya hanya akan mengamalkan apa yang saya terima, yaitu Al-Quran dari Allah itu. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Adapun kepada manusia, kamu semua, saya itu hanya pemberi peringatan. Memberi peringatan. Menyampaikan memberi peringatan yang nyata. Menjelaskan. Ya. Ada lagi ayat yang mengatakan. Ya, nah. Kalau tadi menjelaskan tentang dirinya Nabi. Yang akan saya perbuat itu apa Nabi ya tidak tahu. Apalagi yang akan kamu perbuat. Maka Nabi menjelaskan, saya hanya akan melakukan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Nah, saya akan menyampaikan yang diwahyukan Allah kepadaku. Ini akan saya sampaikan kepadamu. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali hanya menyampaikan keterangan-keterangan yang nyata. Setelah apa yang saya terima, saya sampaikan kepadamu. Kamu beriman ya boleh, tidak beriman ya boleh. Qul aminu bihi au la tu'minu. Katakan Muhammad. Kamu beriman dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu, atau kamu tidak beriman. Boleh. Jadi tidak, walaupun Nabi menyampaikan Al-Quran, tidak kok kita harus beriman. Kalau tidak beriman, bahkan ada sanksi dari Nabi. Enggak, kewajiban Nabi hanya menyampaikan kok. Beriman ya boleh, tidak beriman ya boleh. Hanya ada sanksinya dalam surat Al-Kahfi yang ayat 29 sampai 30 yang dibaca tadi. Kalau kamu tidak beriman, ya, nanti kalau kamu minta minum, disediakan cairan besi yang mendidih. Kalau kamu beriman, nanti kamu minumnya air tasnim atau air kafur. Ya, pakai gelang, kalung, sutra, tebal, hijau pakaiannya. Ya, berhadapan, duduk di dipan berhadapan sambil bersantai-santai. Makan bermacam-macam buah-buahan, apapun ada. Nah, makanannya selalu siap. Nah kalau kamu tidak beriman, nanti diberi makanan dari pohon buah yakum. Ya, bedanya itu. minumannya cairan besi yang mendidih atau nanah bercampur darah yang mendidih. Dah, tapi kamu beriman boleh, tidak beriman boleh. Silahkan. Hanya Allah menyediakan tempat itu dua. Satu yang namanya surga, itu untuk orang-orang yang beriman. Satu yang namanya neraka, untuk orang-orang yang tidak beriman. Jalan keduanya itu sudah ditempuh. Kalau ingin masuk surga, jalannya lewat ini. Ya, fattabi'uni wahan anahada sirati mustaqim mustaqim fattabi'un. Nah, di situ diterangkan. Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabilih, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan selain Al-Qur'an mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Kalau ingin masuk surga, jalan yang lurus ini jalannya, tempuh ikuti Qur'an ini. Tuh. Tapi kalau kamu tidak ingin masuk surga, kamu ingin tempat yang satunya di neraka, jalannya ini. Nah, manusia suruh pilih. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Memeluk agama itu tidak ada dipaksa. Karena sudah jelas qotaba darustu minal ghayy. Sudah jelas jalan yang membawa petunjuk dan jalan yang bengkok atau jalan yang sesat. Manusia diberi kebebasan, diberi akal. Memilih jalan menuju surga, boleh. Menulis jalan masuk neraka, boleh. Maka sebetulnya orang masuk neraka itu pilihannya sendiri. Maka Allah mengatakan, فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. Beri kabar gembira. Orang-orang yang kepingin masuk neraka itu, beri kabar gembira. Ya, bahwa keinginanmu akan tercapai. Beri kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Kok kabar gembira? Iya. Loh, keinginannya tercapai kok. Orang itu pada umumnya kalau mempunyai keinginan tercapai kan gembira. Nah, karena orang ini ingin masuk neraka dan akan tercapai, maka Allah mengatakan fabashirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Ya kok siksaan lah, yang kamu inginkan kan itu. Nah kalau ingin kabar gembira yang menyenangkan, ya babasyiril ladzina amanu wa amilu sholihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini kalau kamu ingin surga, ya kabar gembira. Jalannya iman dan amal soleh. Nah betul. Ya, kabar gembiranya. Sama-sama keinginannya tercapai, tapi isinya beda. Ini surga, ini neraka. Apalagi dari Quran surat Al-Maidah ayat 93. Apakah yang dimaksud ayat tersebut orang yang telah terlanjur makan makanan yang haram oleh karena tidak tahu, lalu mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah karena mereka memakan makanan haram sebelum dia menjadi orang Islam, Ustaz? Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat. Iza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihati summattaqaw wa amanu summattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Jadi bisa jadi orang ini makan makanan yang haram karena belum tahu. Bisa juga. Atau memang makanan itu belum diturunkan oleh Allah keharamannya. Seperti minuman juga, khamr. Itu dulu belum haram. Dan menjadi kebiasaan orang Arab itu minum khamr. Maka ketika orang tanya kepada Nabi, yas'alunaka anil khamr. Ada orang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr. Ya. Katakan bahwa khomer itu ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi belum haram. Jadi minum khomer masih boleh saat itu, karena belum diharamkan. Ya. Terus, wahyu berikutnya turun. Di situ. La taqrabu sholah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu memahami, mengerti atau sadar apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Jadi ketika kamu mabuk, ya, jangan mendekati sholat. Jadi minum khamr itu boleh, mabuk juga masih boleh. Hanya jangan sampai kamu mabuk dalam keadaan sholat. Ya. Terus, suatu saat ada orang mabuk sholat. Atau sholat dengan keadaan mabuk. Kebetulan dalam saat itu yang dibaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bacanya terbolak-balik. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Mestinya la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi karena mabuk, bunyinya malah a'budu ma ta'budun. Saya juga menyembah yang kamu sembah. Nah inilah bolak-balik. Lah baru setelah ada peristiwa itu turun ayat yang jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Ya, rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nah itu khamr. Judi. Menyembelih untuk berhala. Mengundi nasib dengan anak panah tadi. Itu perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu sekalian dapat beruntung. Nah, setelah itu kalau kamu masih minum khamr, dosa. Tapi yang kemarin-kemarin sebelum ada turun ayat itu, asal kamu bertakwa, tetap beriman, bertakwa, tidak berdosa. Atau kamu meminum makanan, meminum atau makan makanan yang belum tahu kalau itu halal haram. Tapi kamu bertakwa. Kalau bertakwa, maka cirinya orang yang bertakwa, kalau melakukan suatu perbuatan salah, setelah tahu bahwa itu salah, segera bertobat. Berhenti. Nah gitu, diampuni dosanya. Maka yang kemarin tidak berdosa, kamu belum tahu. Tapi asal bertakwa, maka petunjuk Allah itu kan, di situ ditanyakan kan, idza mattaqu wa amanu, apabila kamu beriman, bertakwa dan beriman, wa amilu sholihat dan beramal soleh. Ya, summa taqaw wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman. Sudah, setelah kamu bertakwa dan beriman, perbuatan-perbuatan yang terlanjur salah, kamu mohon ampun kepada Allah, bertobat, menyesal, tidak diulangi lagi, itu diampuni. Dulu belum tahu, setelah tahu, nah, tidak akan mengulang lagi. Karena takwanya. Ya, karena takwa, dia takut pada Allah mengulang perbuatan dosa. Lah kemarin kok tidak takut, belum tahu kalau itu dosa. Nah itu dosa diampuni. Maka dari itu dalam surat An-Nisa ayat 17 dibaca, Allah mengampuni dosa orang yang tidak tahu berbuat salah. Kalau tidak tahu, kalau itu salah atau dosa dilakoni, dijalani, setelah tahu dia bertobat, nah, diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terus, ayat berikutnya. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubatul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ya, ayat itu menjelaskan. Taubat yang diterima oleh Allah itu orang yang melakukan perbuatan jahat karena kejahilannya. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'. Orang melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek dikarena apa? Bijahalatin, karena tidak tahu. Karena bodoh, belum tahu ya. Summayatubuna min qorib, tapi setelah tahu cepat-cepat bertobat. Itu diterima tobatnya. Tapi orang yang sengaja berbuat salah, tahu kalau ini dosa, diperbuat, tidak ada taubatnya. Apalagi juga demikian, orang yang mau bertobat setelah mati. Datang ajal. Sudah datang ajalnya baru bertobat, seperti Fir'aun. Ya, ketika itu tidak mau bertobat, didakwai Musa berbagai cara, malah mengejar Musa dan pengikut-pengikutnya, malah dibunuh. Nah, setelah mau tenggelam dulu, gelageban itu, dah jelas ya, berpikir dan tidak ada yang bisa menolong, ini pasti mati nih ya, dia bertobat. Ya, saya beriman kepada Tuhannya Musa, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, ketika masih sehat, tapi setelah harap mati baru bertobat, tidak diterima tobat. Gitu kan? Maka dari itu, jangan menyengaja berbuat dosa kalau memang kita tahu. Kalau sudah tahu kok nekat, tobatnya tidak diterima. Dalam surat ini dijelaskan oleh Allah, taubat yang diterima itu orang yang melakukan kebodohan, orang yang melakukan dosa karena kejahilannya. Karena bodohnya. Itu pun setelah tahu bertobat dengan segera. Orang kok ditutup kesek, sumben tobat. Tidak. Sekarang ini tadi misalnya berangkat pengajian nih. Ada yang ngampiri pacarnya. Buncengan karo pacare. Wong urung tau ngaji, urung ngerti. Ayo, yang pengajian lo. Oh, ngaji nggo kudung aja. Pacaran. Mungkin ini guncengan. Pak sepeda motor apa-apa lah datang ke sini. Nah, bareng ngerti ternyata laki perempuan berboncengan yang bukan mahram itu haram, enggak boleh. Wah, nanu ki dosa iki. Ditutuk sik mubeng-mubeng sik engko nek wis teko ngomah. Lah, itu namanya berangkatnya tadi tidak dosa karena belum tahu. Lah, sekarang mulai tahu harus dirundek piye iki. Dosa ya awake dhewe, nah, kita melakukan dosa. Terus pulangnya gimana ini? Nah, itu dah. Nah, sudah kamu naik angkot pun nawa apa gitu atau bunceng temannya yang putri lah, itu namanya tadi tidak tahu dilakukan dosa, ya, tapi tidak tahu. Setelah di pengasihan tahu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ya, maka diterangkan oleh Allah, summayatubuna min qorib, segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Itu tobatnya diterima. Nek ora wis dilanse wis bacur lunga ke omah, nanti tobatnya kalau sampai di rumah ya mulai tabrakan yang omah mati. Dah, jadi rong sito tobat wis mati jadinya. Nah, paham ya? Apalagi bagaimana caranya kita bisa memahami tafsir Al-Qur'an dengan benar? Apakah kita harus bisa berbahasa Arab dan mengetahui sastra Arab? Karena Al-Qur'an diturunkan kepada orang Arab dengan bahasa Arab, Ustaz. Lalu bagaimana dengan kita, orang Indonesia, di mana banyak orang Islam kita yang tidak bisa berbahasa Arab? Apabila kita hanya mengikuti salah satu tafsir dan ternyata cara menafsirnya salah, Sebab antara tafsir yang satu dengan yang lain kadang tidak sama, Ustaz. Orang Indonesia banyak yang tidak bisa berbahasa Arab. Banyak. Orang Arab juga banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Orang Arab walaupun bisa berbahasa Arab, belum tentu paham tentang Al-Quran. Ya. Belum tentu. Kemarin saya dapat laporan ketika saya di Medan. Ya, di Medan. Di sana ada cabang yang baru dekat kemarin itu. Di daerah Langkat sana. Jadi demo begitu. Terus pengurusnya, tapi masih baik mengundang pengurusnya. Adakan pertemuan dari KUA, dari MUI-nya. Kebetulan di antara mereka itu ada dokter lulusan Timur Tengah. Dua orang. Dokter lulusan Timur Tengah. Gak mengatakan begitu. Ya, lulusan Timur Tengah padahal. Kan mesti Timur Tengah pusatnya Islam kan, tenangkan. Jadi menerangkan pada warga MTA itu, pengurusnya yang mendatangi 3 atau 4 orang. Islam itu kalau hanya dengan Quran dan Sunnah itu enggak cukup. Nah ini lah, Quran dan Sunnah itu tidak cukup. Padahal Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masaktum bihima. Kitabullah wa sunnatan Nabi. Nabi yang diutus oleh Allah menyebarkan agama ini mengatakan tak tinggalkan kepadamu 2 perkara. Siapa mengikuti 2 perkara itu dijamin tidak akan sesat. 2 perkara itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Berarti kan cukup. Kalau orang mau selamati cukup. Al-Quran dan Sunnah merasa nganggo liyane cukup. Lah kok ada urusan mengatakan tidak cukup. Padahal bahasa Arab pinter itu. Maka kalau saudara belajar tafsir, walaupun tidak bisa bahasa Arab, nahwu, sorof, mantik, balaghahnya dan sebagainya, tidak jaminan mesti tidak tahu tafsir. Alhamdulillah sekarang sudah banyak tafsir-tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia, walaupun kemarin menurut Kiai Kendal itu, tidak rawuh ini ya, bawa jamaah 40 orang kemarin, ya, Quran itu diterjemahkan bahasa Indonesia tidak boleh. Atau diterjemahkan bahasa apa? Bahasa Jawa. Karena lulusan pondok pesantren, jadi bismillah kelawan nyebut asmane pin nasmane Allah. Piye gitu loh kemarin itu. Nah itu. Kamu dengong gitu. Oh itu, lantai Quran itu diterjemah itu bahasa tidak boleh. Berarti Quran itu hanya untuk orang Jawa. Bukan untuk orang Indonesia. Oh, saya ngisi pengajian ini aja bahasa Jawa melundak boleh kok, ada yang usul. Ya, karena MTA itu nasional, Ustaz, jangan memakai bahasa Jawa, malah gitu kok. Dan Al-Qur'an ini tidak boleh diterjemahkan bahasa Indonesia berarti tidak boleh tahu selain wong Jawa itu. Ya. Nah, itu orang cari-cari. Maka itulah kalau kita mempelajari tafsir, Tafsir Ibnu Katsir ada, terjemah bahasa Indonesia. Al-Maraghi ada, Fi Dhilalil Quran ada, ya. Al-Misbah ada, semua. Departemen Agama ada, tafsir-tafsir itu semua sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang tafsir satu dengan yang lain beda. Ya. Kadang-kadang sama, walaupun beda, kadang-kadang sama, tapi kalau Anda mau mempelajari sungguh-sungguh, beda itu hanya uraiannya, tapi kesimpulannya sama. Tafsir Al-Azhar ada, yang dibuat oleh ahli tafsir Indonesia itu. Tafsirnya Pak Hamka. Al-Misbah juga ada, yang dibuat Pak Quraisy Shihab itu. Ya, banyak tafsir yang bahasa Indonesia. Nah, kecuali kalau kamu memang mau menjadi ahli tafsir, menafsir, nah harus lengkap alatnya. Maka katakan MTA itu bukan menafsir, tetapi MTA mempelajari tafsir, mempelajari tafsir yang ada. Ya, tapi perkara ada beda sedikit sana sini, tapi hakikat kesimpulannya nanti sama. Memang begitu. Banyak juga yang karena rasa tidak suka Ustaz MTA lulusan pondok mending. Apa ngerti mantek kowe. Ya, apa meteke masih tafsir. Lah kudune isin, ngelokke ngono iki kudune isin. Kalau gurune atau ustaznya MTA itu bukan lulusan pondok, wani membuka pengajian tiap minggu dan tiap dipancarkan di seluruh Indonesia. Kamu yang lulusan pondok maksudnya harus lebih berani. Ya. Yang kemarin selebaran disebarkan itu, mungkin sudah ada yang menerima selebaran. Disebar di masjid-masjid, maklumat gitu, pengumuman. Isinya antara lain itu, katanya Ustadz MTA itu diajak dialog, diundang berkali-kali, enggak pernah datang. Padahal sekalipun belum pernah ada. Memang boso goroh itu mudah bagi mereka. Nganjurkan suruh beli buku, meluruskan doktrin MTA. Tidak ada yang punya itu. Nah, doktrin MTA. Saya punya. Punya itu pun bukan saya beli. Diberi. Itu yang pernah kesini Pak Anwar itu loh. Rektor AUP. Dia membeli buku. 3. Diberikan saya. Wah, setelah saya pelajari isinya seperti itu. Nah itu rujukannya buku katanya 75 kitab. Ya. Tujuannya 75 kitab. Buat 100 apa 1000 orang gumun. Sing penting nek pancen MTA salah tuduhno salahe endi bener piye kan rampung to. Kalau memang yang diajarkan MTA itu salah, kamu yang mengerti ajaran yang bener ngedekno pengajian, ayo fastabiqul. Berlomba-lomba. Kamu dirikan pengajian, kita pengajian, mana? Orang biar milih, apa milih pengajian? Mau apa milih ini? Biar jalan sendiri, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kurang duit corong radio, nengkene tak sili. Ya saya katakan, waktunya kalau pengajian 4 jam, paruh. Kamu 2 jam, saya 2 jam. Apa di sini, mari, bareng. Nanti umat biar dengarkan. Yang tidak hanya di sini aja, seluruh Indonesia ikut mendengarkan. Tapi ya itu, kalau kamu isi pengajian di sini harus siap menerima tanya jawab. Mau aku tahu tadi, mau balik awur-awuran ya tahu. Lu awur-awuran tanya ditanya jawabnya ya mau ngawur. Ya itu pernah saya ceritakan. Tuh. Yang menanya sekarang sudah meninggal, Allah maghfirlahu warhamhu. Dulu pimpinan perwakilan Karanganyar. Belum jadi pimpinan perwakilan, saya suka. Saya ngisi pengajian itu bukan setelah di MTA. Dulu saya ngisi pengajian di masjid-masjid, di hari-hari besar itu. Ayo dulu, walaupun amplopnya sidik. Mau lagi mau balik kecil kan amplopnya rung aku tarif. Ayo. Ya itu saya pernah nerangkan. Kejadian antara, kejadian petir itu katanya malaikat dan iblis kejar-kejaran. Nah, malaikatnya mbah pecut. Anggapnya cedak, iblis dipecut. Jadir, jadir itu suaranya pecutnya malaikat. Ini iblis itu pinter indo. Kalau dekat orang, masuk ke orang. Nah, orangnya yang kena sambar petir. Kalau dekat pohon kelapa, masuk pohon kelapa. Nah itu pohon kelapa yang sambar. Tidak pernah iblis kesambar petir, tidak pernah. Yang kena juga pohon kelapa. Di mana yang dimasuki oleh iblis? Kok iso nerangke ngono lah saya dulu itu ya gitu kok. Dadi modale dadi mubalek iki ya ngrungokke kajian kono kaya ditulis, tularke rono genti. Tularke ya mang itu dari mulut ke mulut tadi. Nah, setelah itu ditanya oleh pimpinan perwakilan Karanganyar dulu ya belum perwakilan belum ada MTA kok. Dan ditanya, "Mas, kalau begitu iblis dengan malaikat itu kalau musim kemarau damai ya." tak pikir ya nek kemaru ya ora eneng bledek tenan, ora eneng petir kan, berarti damai ya gitu. Wa tak katakan, menurut agama itu kamu percaya iman, tidak percaya kafir, ragu munafik ya. Wah, sudah. Wes melang ngafir-ngafir ke wong. Pertama, ragu padahal keteranganmu itu tanpa dasar, ragu katanya munafik. Maka begitu saya mengerti, saya ngaji di MTA, begitu saya tahu pengajian, tahu apa yang saya ajarkan salah semua. Buka pengajian pertama, itu di ngerampal, bener sana. Buka. Untuk menebus, nah, yang pernah ikut ngaji, tak panggili semua. Terus di makam haji, sewaktu saya itu mendirikan bila diri tenaga dalam itu. Ya, saya panglimanya. Setelah saya tahu itu salah, langsung panggil semua. Ratusan orang ada. Saya nyatakan apa yang ilmu pernah saya ajarkan, ilmu yang salah, sesat. Tanpa dalil. Mari kembali pada Quran dan Sunnah. Karena saya buka tempat pengajian, dua itu rutin. Waktu itu. Ya setelah saya tahu ya, dua tempat itu pertama-tama saya buka pengajian satu minggu sekali. Kalau di bener waktu itu malam minggu, malam Ahad. Kalau di makam haji, malam Rebu. Udah. Bareng di saatnya, dalam sing bener ini. Malah dora gelem. Ya dora gelem saya nyatakan. Dah, saya tidak tanggung jawab apa yang saya pernah ajarkan. Saya dah, saya cabut. Saya sudah mengakui itu suatu perbuatan salah. Saya tidak tahu ambil dasar dalilnya dari mana. Kalau kamu teruskan silahkan, tidak diteruskan ya terserah kamu. Bubar akhirnya. Ngaji itu bubar, tapi juga tidak mau ikut ngaji di MTA. Yang ikut hanya 5 atau 6 orang sampai sekarang. Masih ada. Ya, apa lagi? Bagaimana kalau meminjam uang untuk tambah modal pada koperasi? Halal apa haram Ustaz? Contohnya, pinjam uang 1 juta, kita hanya menerima 900 ribu. Katanya yang 50 ribu untuk tabungan dan yang 50 ribu untuk biaya administrasi. Kemudian dicicil 150 ribu per bulan selama 8 kali Ustaz. Ya boleh saja. Lebih baik lagi kalau koperasi itu diatur menurut syariah. Koperasi syariah. Masa nganggu administrasi. Ini maksudnya tinggal saya ngurusi. Lah ngurusi masa radio pai. Ya tak? Saya ngurusi radio pai. Untuk apa ngurusi kono terus? Nah, malah saya nilai tambahi. Perlu ini tinggal ngongkosi saya ngurusi gitu. Nah, tapi diatur menurut syariah lebih baik. Memang ya lebih baik. Untuk meminjamnya itu ditanya kalau syariah untuk apa? Tidak sembarang meminjaman untuk apa mesti diberi. Mau pinjam uang sekian ratus juta untuk apa? Mau saya pakai untuk ternak babi. Ya nek koperasi syariah mesti enggak boleh. Ternak babi itu. Ya tidak ternak lah untuk jual belilah. Saya dagang babi saya itu. Sekarang mumpung babi agak murah saya mau beli saya jual karena mahal. Enggak boleh. Ada. Jadi syariah itu yang untuk halal yang tidak halal tidak boleh. Atau saya ingin mendirikan lokalisasi yang baru karena di Surabaya ditutup oleh Bu Risma itu. Saya mau mendirikan di Solo ini saja. Tidak boleh juga. Nah, yang haram itu tidak boleh. Tapi kalau yang tidak syariah, sakarmu yang penting besok ngangsur kan gitu kan. Nah, itu maka syariah itu lebih baik. Apalagi dalam hadis sahih sering diterangkan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kapan kita mengamalkan zikir tersebut? Karena dalam tuntunan zikir sesudah sholat kok tidak ada, sedangkan tahlilan seperti yang biasa dilakukan orang itu juga tidak ada tuntunannya, Ustaz. Ora tau zikir ngarani ra eneng iki piye. Zikir sesudah sholat itu ada, zikir tahlilnya itu ada. Ya. Setelah baca 99 kali ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ditutup. La ilaha ilallah itu tahlil. Genep 100 ditutup dengan tahlil tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mulku wa la'alhamdu wa la'ala kulli syai'in qadir. Pakai itu. Lah kamu zikir la ilaha illallah la ilaha setiap saat boleh. Kapan saja dalam perjalanan dari pulang pergi ngaji di atas kendaraan sambil la ilaha illallah la ilaha illallah bagus. Baik, maka zikir yang paling afdal. Di samping itu Nabi Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainul qulub, ketahuilah banyak zikir pada Allah itu hatimu tentram. Nah, kemana saja daripada kamu ngomong yang tidak bermanfaat atau diam tapi mikir yang ngending dia, lebih baik la ilaha illallah la ilaha illallah lah gitu. Itu lebih afdal, zikir yang paling afdal. Itu macamnya la ilaha illallah nek undangan wae. Ora diundang ora la ilaha illallah. Jadi maksud Rasulullah mengatakan afdalu dzikri fa alam anahu la ilaha illallah, zikir yang paling afdal, ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu ya bunyinya la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. La ilaha illallah kapan saja boleh dibaca. Nah, khusus menghadapi orang yang mau sakaratul maut, kalau kamu nunggui sakaratul maut supaya dituntun tahlil. Sakaratul maut bukan setelah mati. Ya, jadi ketika orang sakaratul maut mendekati kematian itu tuntunkan supaya la ilaha illallah. La ilaha illallah dibisikkan dengan telinganya biar dia mengucap la ilaha illallah. Karena itu ada harapan. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya, akhir ucapannya ketika mati, ketika hidup itu begitu membaca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Ya, mau dileng-eleng nek arep mati maca la ilaha illallah. Ya, nah sekarang pinter baca la ilaha illallah, la ilaha. Kadang-kadang malah mimpin. Nek nek arep mati ro karuan. Ya. Bang mati itu sudah. Kalau tidak biasa baca la ilaha illallah ya, kalau mati kan baca ya angel. Gitu ya. Apalagi saya mempunyai anak yang beranjak balik. Sejak kecil selalu kami didik agama dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang urusan sholat dan puasa wajib maupun sunnah selalu tertib dilakukan tanpa harus disuruh. Di sekolahnya yang biasanya anak-anak suka bergaul bebas laki-laki dan perempuan, dia tidak mau mengikuti. Dia lebih suka di rumah main game atau buka-buka internet. Walau kami tahu dia tidak suka buka situs porno. Akan tetapi hobinya main game dan internet itu membuat dia jadi anak yang egois. Misalnya, kalau dengar azan, dia langsung sholat, lalu main game lagi. Dia tidak mau dimintai tolong adiknya yang permainannya rusak. Dia juga susah sekali disuruh-suruh, sehingga kadang kalau jengkel, listriknya saya matikan. Jika demikian, dia malah berani melawan dan marah-marah kepada kami. Bagaimana cara membimbing anak yang demikian agar akhlaknya terpuji, sayang kepada adik-adiknya dan hormat kepada orang tua, Ustaz? Angel nek ngono kuwi. Lawang kecanduan game gitu. Kecanduan game. Nah itu kan ada ketanduan gim-giman itu, walaupun tadinya sholat, terus kemudian adzan sholat barang, hayalah sholat, serang gagas. Terus main gim terus. Ya dah? Nah disitulah. Walaupun anakmu tadi sholatnya sholat, bar sholat terus gim-giman lagi. Kamu jadi memandangnya jadi anak yang egois. Tidak hanya egois saja, itu sebenarnya jadi anak yang rugi. Ya. Allah mengatakan wal usri innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia dalam keadaan rugi. Orang yang tidak rugi hanya orang-orang yang beriman dan benar-benar saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihah. Hanya orang yang beriman dan beramal saleh yang tidak rugi. Karena dia bisa memanfaatkan waktu. Nabi kita berpesan, ya, gunakan waktu longgarmu sebelum sempit. Ya, gunakan waktu kayamu sebelum miskin, gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Dan ini waktu longgar, habiskan untuk gim-giman saja. Waktu sehat, habiskan untuk gim-giman saja. Jadi, mestinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, main game saja. Adzan salat di masjid pun mungkin tidak kau berzikir, selak nyekel game. Nah, itu sudah. Cara menjelaskannya gimana? Jual. Dan nanti malah ke tempat tetangga, juga dilarang, jangan boleh ke tetangga. Anakmu umur berapa tahu? Anaknya umur berapa? Ini cile-cile ya, dikenai tekanan. Lah cile-cile wis kualan apa menenek segede. Nah ini, waktu paten listriknya malah nesu. Padahal cile-cile, ya, wong tua dinesoni anaknya kok bingung. Kandani sing apik. Ya ngerti, gak ngerti tentang agama, rugi le. Cuma mbok pakai untuk itu, rugi lo. Ayat Gusti Allah nerangke rugi. Hadis Nabi menerangkan itu juga rugi kamu. Nah itu kan. Nah orang yang rugi itu tidak beruntung. Maka Allah mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu orang yang mengikuti petunjuk Allah. Ya, kalau gim-giman itu terus itu jadi orang yang merugi. Waktunya habis untuk itu aja. Sekak barang itu aja. Dikira, orang nggo duit ya rapopo. Ya rapopo, bener. Dosa sih orang, tapi rugi. Sekak jam-jaman. Ya, kadang-kadang masjid barang donggo sekak. Padahal tuntunannya kalau kamu masuk ke masjid itu suruh iktikaf. Loh kok malah sekak. Sekak neng masjid berjam-jaman. Kewancine ya tahajud wis turu malah. Nah, rugi to kamu. Dan enggak boleh. Masjid bukan untuk tempat sekak, bukan untuk tempat remi. Masuk itu iktikaf. Zikrullah, baca Quran, salat. Nah, itu. Orang malah koyo jaranan neng masjid. Enggak boleh itu. Nah, maka Ibu dinasihati dengan pelan-pelan, dari sedikit demi sedikit. Sebab anak menjadi kecanduan terhadap game tadi juga dari sedikit awalnya. Jadi dibiarkan, ya kecanduan. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Ya, coba dibaca. Surat Al-Qiyamah nomor surat 75 ayat 16-19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ya. Ada notnya tuh di situ. Baca notnya, tak jelas itu. Maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril alaihissalam kalimat demi kalimat sebelum Jibril alaihissalam selesai membacakannya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan. Ya, itu kan maksudnya itu. Ketika Nabi menerima wahyu diberi pelajaran oleh Jibril belum rampung wis nyaut nirokke maksudnya karpe ben apal seperti kita lah cepet-cepet ison. Tapi nek ora tak nirokke sak ayat demi sak ayat engko lupa. Dia berpikir begitu, tapi tidak. Allah yang akan menetapkan kamu di dadamu. Al-Qur'an itu di dadamu. Baca dulu sampai selesai Jibril baru kamu menirukannya. khawatir lupa. Allah yang akan menetapkan Al-Quran di dadamu, kamu tidak akan lupa dalam Al-Quran itu. Begitu dengar, Nabi itu tidak lupa. Quran itu tidak akan lupa. Maka ditambah sampai sekian banyak, satu ayat pun tidak ada yang dilupakan oleh Nabi. Nah, maksudnya tidak usah tergesa-gesa. Dengarkan dulu, baru nanti ditirukan. Allah yang akan menetapkan di dadamu, menjadikan Quran, kamu tidak akan lupa. Lain dengan kita. Kalau kita, ya, rapal-rapal, apal sing iki ditambah lagi sing kemarin lupa. Jadi sing apal ya yang sekarang ini, yang kemarin sudah lupa. Nah, itu maksudnya teguran bahwa Nabi. Dan Nabi itu begitu dibacakan ayat Al-Quran itu, di samping hafal bunyinya, paham maksudnya. Karena Nabi bahasa Arab. Quran bahasa Arab, Nabi orang Arab kan. Dibacakan sudah tahu. Nah kalau kita dibacakan Quran sampai hafal Quran, orang ngerti artinya ya tidak paham. Tidak tahu. Musholat yang tiap hari dibaca saja tidak tahu maksudnya gitu. Tiap hari kita mohon, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tidak tahu jalan yang lurus itu yang mana. Padahal kalau minta jalan yang lurus betul, cintai Quran. Karena Allah mengatakan, wa nahada shirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Lah kamu minta ditunjukkan jalan yang lurus kalau sholat. Nah, jalan yang lurus dikaji malah kamu enggak suka. Itu yang diminta jalan lurus apa? Itu kan menunjukkan tidak paham. Nah itu, jalan yang lurus itu apa yang diperintahkan Quran kamu lakukan, yang diperintah tinggalkan dari Al-Quran itu, nah, larangannya tinggalkan, yang diperintah kerjakan, itu jalan yang lurus. Nah sekarang tahu aja tidak, perintahnya mana, larangannya mana, dipahami, tidak paham. Ya kan? Padahal dikasih enggak boleh, itu gimana? Nah, salat minta jalan yang lurus. Suruh jalan yang lurus enggak mau, malah jawabnya bal natabi uma alfaina alaihi. Apa jare minta jalan yang lurus? Dah ditunjukkan Al-Qur'an, wah ini ngowayadat. Cukup di desa ini cukup kita mari sih nenek-nenek moyang dulu. Dah gitu dah aman, damai rasa nganggo Qur'an. Loh, berarti kan dah keluar dari Islam, kamu enggak mau Qur'an, berarti sudah murtad yang tidak mau Quran. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, pacaran itu sudah dianggap hal yang biasa dan tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Dan anak saya sebenarnya sudah dewasa dan sudah sering hadir di Ahad pagi ini, tetapi belum mau pakai jilbab. Kami sudah menasihatinya berulang kali, tetapi tetap belum mau pakai jilbab. Untuk itu mohon nasihatnya untuk anak kami tersebut, Ustaz. Anakmu datang enggak? Suruh nasihati anaknya enggak ada. Ya dah. Sudah, kalau memang sudah sholat, sregep ngaji, tidak atau belum mau pakai jilbab, ya enggak apa-apa. Asal sholat, ngaji, tekun, lama-lama nanti tahu. Pakai jilbab kalau memang belum tahu maksudnya, ya, nanti ya lepas. Saya pakai jilbab karena takut ibu saya, takut bapak saya. Nanti kalau bapak ibunya enggak ada, ya lepas. Ada lagi yang pakai jilbab karena malu, kancane jilbab kan kok ora. Ya nanti keluar ya, enggak. Dulu ya ada yang orang dari Bali, putri Indu itu loh. Datang ke pengajian sini, tidak pakai jilbab, bareng tekan kene kabeh do jilbab menake pinjam temannya. Dikudungi dadaan itu. Nah, itu berarti karena malu temannya pakai kudung semua kok saya tidak. Malu kan itu. Nah. Jadi yang penting asal ngaji, tekun dengan sungguh-sungguh, nanti lama-lama jilbab itu dengan kesadaran akan memakai sendiri. Kalau memakainya bukan karena kesadaran, karena takut kepada Allah, ya akan mudah lepas. Apalagi? Saya seorang pemuda, sudah bekerja dan ingin menikah. Suatu saat diperkenalkan dengan seorang gadis baru lulus SMA, sudah mengaji, dan kata teman saya, dia sangat semangat dalam mengaji. Dalam hati saya berkata, gadis yang seperti ini yang saya cari. Lalu saya katakan kepada gadis tersebut bahwa saya suka kepadanya. Dan ternyata dia pun suka kepada saya. Demi kebaikan, saya ingin segera menikahinya dan dia juga mau. Kami merencanakan menikah 7 bulan lagi. Tetapi tiba-tiba gadis itu memberi nomor HP orang tuanya supaya saya membicarakan dengan orang tuanya. Dan gadis itu mengatakan jawaban orang tuanya adalah ternyata ibunya belum ikhlas kalau putrinya menikah sekarang. Beliau mengatakan bahwa putrinya biar mendalami ilmu agama dulu dan membekas di hati, karena gadis itu belum lama ngajinya. Ibu tersebut menyuruh saya supaya menunggu 2 tahun lagi, karena putrinya masih pelin-pelan. Awalnya saya berpikir-pikir, tetapi gadis itu menyarankan untuk mempertimbangkan. Dan saya mau menunggunya karena menurut saya gadis itu agamanya baik. Saya diperkenalkan dengan gadis itu oleh teman saya lewat Facebook. Dan kami saling memberikan nomor HP, lalu kami sering SMS-an dan telepon. Akhirnya apa yang saya khawatirkan terjadi. Karena tidak segera menikah, isi SMS-nya tentang kangen-kangenan. Lama-kelamaan kami mulai sadar bahwa itu semua adalah perbuatan setan. Dan yang saya kecewakan, gadis itu mengatakan kepada saya supaya saya mencari wanita lain saja. Padahal saya dan dia sudah berhenti untuk tidak SMS atau telepon dengan kata-kata yang tidak berguna seperti dulu. Kami saling memperbaiki diri untuk kembali kepada tuntunan Islam. Untuk itu mohon nasihatnya, sebaiknya kami bagaimana, Ustaz? Ya wis apik wis. Wis apik sudah tak nasihati kembali pada tuntunan Islam itu dan tidak ada yang kurang baik. Paling baik kembali pada tuntunan Islam. Kamu sudah mengambil kesimpulan itu, ya itu sudah baik. Ya. Masa wong lewat Facebook aja kecantol. Lewat Facebook aja, wah ini wanita yang baik yang saya cari. Ya kuwi yang kamu cari ya seperti itu tadi. Dia Facebook itu kenalannya bukan hanya dengan kamu. Kenal laki-laki lain juga. Maka lewat Facebook kan dengan ini dibaiki. Dengan sana juga dibaiki yang tidak kamu tahu. Nah di antara sekian baik, sudah mengikat janji tadi, mau nikah. Wah masih ada yang lebih baik lagi bagi dirinya. Dan ini putus saja dulu. Atau semuanya 2 tahun lagi. Adalah perlunya supaya kamu meninggalkan. Maka itulah jalan itu kalau jalan setan mesti membawa kerugian. Kalau jalan yang ditempuh jalan Allah pasti membawa keuntungan. Maka Nabi kita mengatakan, ya ma'saros syabab manistato aminkumul ba'ataf fal yatazawaj fa innahu aghadul basar wa ahtal infaz. Fa illam yastati fa alaihi bisawm. Hei pemuda, kalau kamu sudah berkeinginan kawin dan tidak ada kemampuan, segera. Jangan ditunda-tunda. Segera mencari. Lewat Facebook. Reneng kok lewat Facebook. Facebookan dengan orang lain. Nyetok kelek, tidak mungkin. Mungkin yang indah-indah, yang baik-baik itu. Ya itulah. Tidak ada. Maka itulah. Sudah, saya niat mau nikah. Saya sudah mampu, sudah kerja, sudah keinginan. Bisa menutup pandangan, nikah, saya mencari. Nah, kalau mencari, Rasulullah memberi batasan juga. Dinikahi wanita itu ada 4. Salah satu, kalau mungkin cantiknya, mungkin kayanya, mungkin keturunannya, yang satu agamanya. 4 macam ini yang 3 boleh hilang, 1 yang tidak boleh hilang. Pilih yang agamanya. Nah ini memilih, memilih agamanya itu tidak sepintas lalu lewat Facebook. Kalau perempuan jak Facebookan dengan laki-laki atau laki-laki Facebookan dengan perempuan yang belum kenal apalagi bukan mahram, Facebookan sudah berlebihan melampaui batas, jangan dikira itu wanita baik, itu wanita murahan. Wanita murahan. tunggale akeh golek ngono kuwi. Ngerti? Saya aja pernah kok. Orang SMS sama saya itu nyasar apa dijarak enggak tahu. Iya. Tunggu. Jadi yang ngencani saya, Mas ya, saya tunggu di tempat biasanya. Di mana? Saya kan tak jawab di mana. Karena di Hotel Lore Inn. Di Hotel Lore Inn nomor kamar biasanya itu loh. Itu tetap saya ya wes nyetok wes. Ya ditunggu kan enggak datang saya. Kamar biasanya berarti dia kan sudah biasa ke situ. Nah, itu jadi wong golek-golek ngono iki. Terus kamu wah, iki wanita baik itu ngencani malah di situ wes saya ditunggu di sana, ya wes nek betah nunggu tunggunen sak tekaku lah. Dan saya tidak mungkin akan datang ditunggu orang semacam itu. Jadi kalau ada wanita kok kental yang laki-laki begitu malah jombok pilih. Jangan dipilih itu jelas tidak baik itu. Ya udah, maka kembali ke tuntunan itu yang paling baik. Wes, tuntunan agama mesti terjaga. Kehormatamu dijaga, keselamatamu terjaga. Apalagi? Ibu saya mengikuti tarekat. Kalau lagi wirid itu tidak boleh dilihat orang dan tidak boleh diajarkan. Dia bilang kalau pengen moro dewe. Apakah itu termasuk bid'ah Ustaz? Itu kok ibumu we. Tarekat itu apa gitu lah. Lah kok agama enggak boleh diajarkan, enggak boleh dilihat orang. Itu kan dedemitan itu. Dan mestinya agama itu malah dibelak wong suruh mendakwahkan kok. Terangkan, dakwah, siarkan. Malah Nabi aja mengatakan baliruani walau tahu sedikit saja suruh mendakwahkan, ini malah dirahasiakan. Dirahasiakan, tidak boleh diajarkan. Nah, terus torekot apa? Jalan torekot itu kan jalan. Jalan apa yang ditempuh itu? Nah, itu. Maka tanya aja ibumu. Apalagi tidak boleh dilihat orang injenen. Ya. Nah ibumu pas mengamalkan apa itu, hasil torekotnya itu apa yang dilakukan injenen. Dulu tenanan raya itu ya diinjen wae nah. Lagi ngopo itu pun. Ya dah, tidak usah bingung. Tidak usah cari yang susah-susah. Agama itu mudah. Kepengen tahu agama yang betul, ikuti Quran dan Sunnah. Quran dibuka terbuka, dikasih secara umum terbuka. Bebas siapapun boleh ikut. Bukan orang Islam pun boleh, orang Kristen boleh, Hindu boleh, Buddha boleh, tidak bertuhan pun boleh ngaji. Ngaji Quran itu. Karena Allah memerintahkan Nabi itu, ya, wa ma arsalnaka illa kafatalin nas. Basyira wa nadhira. Aku mengutus engkau Muhammad untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Maka manusia agamamu apa boleh disebari Al-Quran itu. Ya, tujuannya basyiro wa nadhiro untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran itu, peringatan bagi yang tidak mau beriman. Nah, maka kalau Islam itu bukan agama delik-delian begitu, bebas diterangkan secara umum. Apalagi, apa itu bid'ah apa tidak? Kalau wiridan ya dilakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat Nabi, ya bid'ah. Jadi berulang kali ya, bid'ah itu masalah-masalah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, itu bid'ah. Bukan kok kelenengan, bid'ah. Ya, nah, itu ya bid'ah, kelenengan itu. Ya. Nah, kalau modelnya begitu, ya sepeda motor ya bid'ah, naik mobil bid'ah. Apalagi untuk ibadah haji kok naik pesawat bid'ah banget itu. Bid'ah kudune naik unta gitu toh. Apa begitu? Nah, enggak, maka bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan duniawiyah Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Nanti kata apa-apa enggak boleh harus mengikuti Nabi, wah susah kita. perang barang ora tahu menang mesti. Gitu. Perang zaman Nabi cuma tombak, pedang, panah, wes kang pelang, nganggo nuklir peluru kendali, nganggo bom atom barang. Nah, wah pakai tank barang itu bid'ah itu. Nah, itu. Maka bid'ah itu urusan ibadah. Kalau dunia kembangkan. Ya, kembangkan. Semampunya. Kalau ibadah paten. Jangan buat-buat sendiri. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, ditolak. Nah itu bid'ah itu urusan ibadah. Apalagi bagaimana tata cara bertobat nasuha? Ada seorang perempuan yang sudah berzina dengan dua orang laki-laki dan melakukannya sudah berkali-kali sampai si perempuan itu hamil dan dari kehamilannya tidak dilahirkan tapi digugurkan. Dan setelah dia mendengarkan radio MTA dengan istiqomah, dia merasakan kesalahan dan menyimpang dari Quran. Lalu si perempuan itu selalu menangis ingin benar-benar bertobat. Sampai dia takut untuk keluar rumah. Bisa dikatakan stres ringan. Dan bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi mantan pezina, boleh atau tidak Ustaz? Wong baru stres ringan aja mbok ditunggu berat dulu. Ya. Baru dizinai dua orang stresnya ringan, biar stres berat dulu. Ya. Nah itulah, kalau dulu karena tidak tahu, ayat tadi, sekarang sudah tahu merasa dihantui dosa, cara bertobatnya bagaimana? Dilihat surat Az-Zumar ayat 53 itu. Surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sampai situ dulu. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang banyak, memang pacaran ini sekarang biasa kok. Zina jadi ya hanya dua orang. Kemarin yang oleh Bu Isma itu 60 tahun dia masih zina. Biasa-biasa aja kok. Orang itu dit gede ya dit eceh. Nah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah mau. Gitu. Itu zina. Itu tadi ada yang melahirkan, ada yang ditayangkan di TV itu. Ya. Begitu lahir anaknya dibunuh sendiri karena hasil perbuatan zina. Wong gadis kok melahirkan, nanti ketahuan tetangganya sama pateni anaknya. Sudah dosa besar. Zina dosa besar, membunuh anak dosa besar. Nah, apa enggak ada cara bertobat? Ini ayat ini mengatakan. Ya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Hei hamba-hambaku yang sudah berlumuran dosa. Ya, banyak dosa yang dilakukannya. Di situ. Asrafu ala anfusihim. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Karena Allah itu wal ghafurur rahim. Semua dosamu diampuni dengan catatan ayat berikutnya dibaca. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsurun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Belum mati, mumpung masih hidup, segera kembali, bertaubat kepada Allah. Menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan zina tersebut sampai mati. Tidak akan diulangi. Terus caranya berserah diri pada Allah. Serah diri, pasrah bongkoan pada Allah lah. Sudah. Nah, caranya pasrah bongkoan bagaimana? Ayat berikutnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Ya. Ya, pasrah pada Allah itu dengan mentaati apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah apa? Al-Quran. Taati Al-Quran itu sebaik-baiknya. Ya. Apa yang dilarang dalam Al-Quran, tinggalkan. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Maka taati sebaik-baiknya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah padamu dengan sebaik-baiknya, yaitu Al-Quran. Ya, ikuti. Min qabli ayatiyakumul adab baghtatan wa antum la tashurun. Segera. Sebelum datang azab Allah secara tiba-tiba. Mendadak yang tidak disadari. Maksudnya tahu ini dosa, hari ini juga saya bertobat. Tidak akan mengulangi seumur hidup. Dan saya akan ngaji dengan tekun. Supaya mengetahui perintah Allah yang mana akan kami lakukan. Larangan Allah yang mana akan saya jauhi semaksimalnya. Bukan hanya zina saja. Larangan Allah bukan hanya zina. Segala macam bentuk kejahatan itu dilarang oleh Allah. Termasuk bohong. Ya, menipu. Korupsi. Ya, buat dolim. Itu semua perbuatan larangan Allah. Maka kata Allah tadi. Syaratnya berserah diri kepada Allah, bertobat, mengikuti sebaik-baiknya, mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya. Lah untuk bisa mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya, ya tentu kita harus ngaji dengan tekun. Kalau tidak ngaji, bagaimana bisa mengikuti Al-Quran? Wong bahasanya bahasa Arab, kita enggak paham. Ya, maka itu ngaji dengan tekun, hasilnya ngaji diamalkan, banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Allah sudah berjanji diampuni dosa-dosamu. Dan tobat yang begitu itulah yang diterima oleh Allah. Berarti tobat wis arep mati lagi tobat, ya itu enggak diterima tobatnya. Yang mumpung masih bisa datang ke sini kan masih sehat-sehat ini. Ya, maka bertobat yang sudah ya sudah, kita mohon ampun pada Allah. Ya, janji seumur hidup tidak mengulang lagi. Nah gitu ya, enggak usah jangan putus asa terus malah ora tau metu kong omah, delik ning jero wae terus, ora tau urus sengenge, ora tau urus wong, ya nanti stresnya dadi ora mung stres, dadi edan sesuwe. Nah, kan enggak baik itu. Maka sudah salah saya salah. Salah saya ini kepada Allah bukan pada manusia kan? Pada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dah, orang mau mengatakan apa. Kalau orang yang, ada orang tahu, saya pernah melahirkan, ya sudah pernah melahirkan tapi belum punya suami, sekarang kok ngaji apik. Lebih baik, ya tak? Mantan pelacur jadi tobat, jadi muslimah, baik itu lebih baik daripada mantan muslimah jadi pelacur. Yang kau juga tidak kaya loh. Nek wong entai pelacur karo muslimah apa pelacure kok. Ya apa yang perlu ditanyakan? Ada satu pertanyaan. Kami punya anak yang sudah remaja tetapi susah diatur. Karena kami punya tanggung jawab dan punya kekhawatiran yang besar dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang. Maka kami menyekolahkannya di SMP MTA Gemolong. Saya bekerja merantau ke Jakarta sebagai buruh, sementara istri di kampung dan membantu saya dengan berjualan kecil-kecilan. Awalnya berjalan dengan baik sampai kelas 8, anak kami termasuk penurut, tetapi mulai awal kelas 9 mulai membandel, suka berbohong dan sering melanggar peraturan sekolah atau asrama. Seperti membawa HP, pulang tanpa izin, kalau bukan waktunya perpulangan, bila dinasihati oleh guru selalu membantah dan lain-lain, sehingga kami pun sering dipanggil pihak sekolah atau asrama. Kami berusaha menasihatinya dengan lemah lembut, tetapi cuma masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri alias tidak digubris. Setelah kami cari informasi dan ada juga laporan dari teman-temannya, ternyata anak kami ngefan sama grup musik rock dari Jogja. Dia sering keluar dari asrama untuk nonton konser dan paginya tidak masuk sekolah. Dari laporan tetangga juga, anak saya sering naik motor dengan memboncengkan anak perempuan. Setelah kami tanya, anak saya pun mengakuinya. Kami menasihatinya dengan lemah lembut dan menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah salah dan dilarang agama. Makanya kami menyekolahkanmu di SMP MTA supaya paham mana yang salah dan mana yang benar. Setelah beberapa waktu berjalan, dia pun mengulangi perbuatan itu lagi. Maka saya pun memarahinya dan memberi nasihat dengan nada yang keras. Yang menasihati hampir tiap hari adalah istri. Sementara saya menasihati kalau pas pulang 1,5 bulan atau 2 bulan sekali. Kalau ditelepon sama sekali enggak mau bicara. Di samping memberi nasihat baik dengan pelan-pelan, kadang juga keras. Kami sehabis sholat juga selalu mendoakan anak kami supaya diberi petunjuk dan hidayah dan menjadi anak yang soleh. Kami pun memohon kepada Allah agar diberi ketabahan dan kesabaran. Sekarang anak kami sudah lulus dan melanjutkan ke SMK karena tidak mau melanjutkan di SMA MTA. Sekarang kelas 1 SMK. Segala usaha telah kami usahakan juga dengan nasihat tertulis, dengan menyertakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi cuma ditaruh di lemari dan tidak pernah dibaca. Bahkan sekarang semakin parah, suka membentak ibunya atau mbahnya. Kami merasa tidak dihargai sebagai orang tua, dan yang membuat hati kami hancur adalah anak saya sudah tidak mau sholat dan anggota badannya ditato. Dia pun tidak mau sekolah lagi. Alasannya karena diputus sama ceweknya, dan alasan ini juga yang membuat dada saya terasa sesak. Saya marah besar, dan efek dari kekesalan itu, astagfirullah, saya telah mengusirnya. Anak saya pun pergi, istri saya marahi dan menyalahkan saya. Kemudian istri mencari informasi kesana kemari, akhirnya ketemu di daerah Mojosongo. Anak saya tidak mau menemui istri saya, bahkan baru melihat motornya dia sudah lari. Istri sempat mengejarnya, tapi tidak ketemu. Akhirnya istri pulang menyuruh saya untuk SMS anak saya, minta maaf dan menyuruhnya pulang. Kami tinggal di daerah Miri dan sudah ngaji. Anak saya sekarang sudah pulang, tetapi tingkah lakunya belum ada perubahan. Sama saya tidak mau bicara, ditanya diam saja. Sama ibunya masih suka membentak, suka marah dengan membanting pintu, memukul tembok, dan lain-lain. Pertanyaan 1. Apakah saya berdosa mengusir anak saya karena tidak bisa menahan emosi dan sabar? 2. Bila Allah tidak memberikan hidayah kepada anak saya, apakah perbuatan anak saya bisa menyeret saya ke neraka? 3. Apakah anak saya termasuk anak yang durhaka? 4. Mohon nasihatnya untuk saya dan istri, apa yang harus kami lakukan dan agar kami menjadi orang tua yang lebih sabar. Nah, kok ditanyakan anaknya termasuk durhaka? Lah begitu durhaka apa tidak? Sudah durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada orang tua, sudah dosa. Pemenang sudah belum sholat barang ini. Ya. Maka MTA mendirikan sekolah anaknya di asrama itu, paling tidak kalau dia anak itu nakal tapi masih di asrama itu konangan dikandake gurune, kandake wong tuane, ya gitu. Jadi tidak jaminan nek sekolah SMA MTA mesti baik, ya tidak. Berusaha mendidik menjadi baik. Kalau tidak baik, ya, orang sholat, oh mesti ditegur kancane. Waktu sholat diuyak-uyak di asrama itu. Nah, itu. Ada kok dulu anak SMP ya, anak SMA diuyak waktu salat diuyak-uyak salat itu. Ora golek nyang dindu ra neng delik ning lemari pakaian kok. Tuh. Nah, dari Aceh sana dulu. Ya, jadi angel. Maka mendidik anak itu pilihkan lingkungan yang baik. Lah paling tidak kalau anak-anak di sekolah ya, di asrama sekolah agama itu paling tidak lingkungannya kan baik. Walaupun juga ada kadang-kala dapat anak nakal, tipe nakal. Karena dari rumahnya itu juga kadang-kala sudah nakal. Tak lebuane kono gen dadi apik dilalah ning kono ya ora entuk ora iso apik sebab wis nakale kong omah wis banget. Gitu. Malah disirik karo kanca-kancane kalau enggak mau sembuh kenakalannya atau malah nulari kancane. Nah, maka kalau sudah mentok dari sekolah biasanya tidak dikeluarkan, tidak, istilahnya dikembalikan kepada orang tuanya biar bisa sekolah di tempat lain. Jadi kalau ditanyakan anak itu durhaka apa tidak, jelas anak itu durhaka pada Allah, pada Rasul, Rasulullah ya, pada orang tuanya. Ya, terus bagaimana? Jadi nasihati. Kalau tetap banyak perbuatan dilakukan terhadap anaknya, nasihat-nasihat yang baik, terpaksa tidak mau, apa nyeret ke neraka? Tidak. Masing-masing itu menanggung sendiri. Man amila sholihan falinaf, iwa manasa wa'alaih. Kecuali kalau orang tua tidak mengarahkan, diarahkan ke arah tidak baik, ke arah baik tidak mau, malah mengikuti yang tidak baik, itu jelas lingkungannya yang menjadikan tidak baik. Terpengaruh waktunya salat baik tadi terus sekolah terus tadi malah wis sekolah makin tinggi sekolahnya kok malah dadi ora salat. Itu kan berarti dapat lingkungan yang kurang baik. Wis malah ora gelem sekolah sisan, terus awake ditato kabeh lah kuwi mesti kanca-kancane ya tato-tatonan itu. Nah, gitu ya. Jadi tidak usah putus asa, didoakan saja kepada Allah. Maka coba dibaca surat At-Taghabun. Ayat 14, 15 itu dibaca. Surat At-Taghabun, nomor surat 64, ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwan lakum fahzaruhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, itu perhatikan. Allah telah mengingatkan pada orang yang beriman. Ya, ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh. Jadi jangan menganggap kalau istri anak itu selalu menjadi warga yang baik. Ada yang menjadi musuhnya. Musuh di sini maksudnya kalau ayahnya mau melakukan suatu kebenaran dimusuhi oleh anaknya. Seperti tadi. Sholat, suruh sholat malah musuh. Wani sama ibunya. Bentak ibunya. Jadi musuh kan anak itu. Terus sholat, tak mau dah. Menentang. Itu jadi musuh. Nah kalau dalam Al-Quran, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum. Dan situ tidak kamu temui orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok berkasih sayang, masih menanam rasa kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun itu bapak-bapaknya, sekalipun itu anak-anaknya, ya, sekalipun itu keluarganya. Maka itu mesti tercabut rasa kasih sayangnya. Tapi kita jangan putus asa. Ya, dinasihati. Kalau mau, mumpung neng omah, dinasihati yang baik-baik. Kalau terpaksa dinasihati baik, tidak mau dia pergi, ya sudah, lepaskan saja. Mohon pertolongan pada Allah. Nek pergi jangan dicari terus, merasa dibutuhkan nanti. Ya, dia mata-mati aja. Nanti lama-lama kan pulang sendiri kalau sudah kehabisan. Kepentok-pentok itu lama-lama kan pulang. Kalau usaha maksimal loh, maka itu jangan putus asa. Kalau sudah ikhtiar dohiriyah diusahakan tidak berhasil, ya kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan anaknya itu dibuka hatinya. Dan hidayah oleh Allah. Nah, itu mesti jadi begitu tuh, mesti ya dari sedikit demi sedikit. Nah, masa itu konser. Nah, itu grup band rock gitu ya, konser akhirnya jadi begitu. Nah, maka gitu tuh kalau di rumah juga jangan sering anak-anak itu nyetel TV yang isinya bongso biayaan itu jangan dilihat. Di nasihatnya Pak Din Samsudin itu loh, di waktu di mana itu, di Cepu ya itu ya, seluruh masa adakan gerakan, kalau ada film-film yang begitu itu matikan, kalau seluruh masa itu kompak, jadi film-film isinya seperti itu matikan TV-nya orang delok kuwi ta. Nanti anak era ketularan. Tapi wong dalat itu malah ibune seneng ada delok wong biayaan ngono seneng. Apa barang seneng yang ditonton bangsa ya, film-film atau tayangan TV yang porno-porno itu malah seneng. Tapi ya, ibune wis tuwa wis nganti anake bapake barang wis ngono iki seneng apa meneh anake lagi tumbuh. Maksudnya di rumah harus dididik. Lihat TV boleh tapi dikontrol. Yang tidak bermanfaat untuk pendidikan, untuk anak-anak matikan. Nah, di pantai ini nesu lah, udah wong anak kalah karo wong tuwa. Wong tuwa ya harusnya ditaati, jangan sampai wong tuwa malah didatengi. Nah, kalau sudah orang tua semacam apa takut dengan anaknya, kalau menurut sabda Rasulullah itu sudah mendekati kiamat. Ya, tanda-tanda dekatnya kiamat itu kalau budak sudah melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Yang melahirkan itu ibu kan, tapi diposisikan sebagai budak. Yang dilahirkan anak posisinya sebagai tuan. Jadi ibu harus taat kepada anaknya seperti kepada tuannya. Maka sak pola-polae harus dibiarkan. Wong budak kok ngirik ke majikan. Nah kalau sudah begitu tanda kiamat sudah dekat. Ya gitu ya. Didoakan saja. Mumpung di rumah dinasihati, dikandani, syukur mau jak ngaji datang diangkat pagi begini ini. Kalau mau ya. Kalau tidak mau ya dinasihati, suruh sholat. Kalau sudah tidak mau sholat, sudah tidak mau, berarti Tuhan Allah saja sudah tidak ditakuti, apalagi dengan manusia. Ya, apalagi? Sudah memasuki pertanyaan langsung, tiga penanya mengat waktu, silakan disebutkan mic-nya. Nomor 15, 14, 37, 13, 14, cukup dulu, cukup. Yang kami rekap nomor 7, 11, dan 37. Mulai dari nomor 7, silakan. Yang mau tanya silakan segera mendekati mic tadi 7 11 37 biar waktunya lebih efektif. Ayo kalau kelamaan di dahulu yang lain. 7 tidak ada? 11. Kalau tidak nomor 11 dulu. Ya. Ya, nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarno Basuki dari binaan Gadon cabang Cepu. Ya. Yang saya tanyakan Ustaz tentang masjid, yaitu berbangga-bangga membangun masjid. Dalam hadis Ibnu Majah yang berbunyi, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat kalian akan memegahkan masjid-masjid kalian setelah sepeninggalku, sebagaimana orang-orang Yahudi memegahkan sinagog-sinagog mereka, dan sebagaimana orang-orang Nasrani memegahkan gereja-gereja mereka. Yang saya tanyakan, mohon penjelasan Ustadz, dari hadis ini apakah termasuk perintah atau larangan? Karena di kampung kami itu sudah ada masjid, tetapi sederhana. Cuma jamaahnya terisi penuh kalau sholat Jumat, kalau jamaah lainnya itu paling banyak 3 sob, paling banyak. Nah, terus membangun masjid lagi yang sangat megah, kira-kira tingginya 3 lantai ini Ustadz, 15 meter. Ini sudah hampir sudah 50%. Nah, bagaimana sikap kami Ustadz dari hadis tadi? Apakah hadis tadi perumpamaan atau menegur kita, khususnya di Indonesia ini banyak sekali masjid-masjid mewah, tapi penghuninya atau jamaahnya sedikit. Mohon penjelasannya. Coba dibaca lagi artinya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat kalian akan memegahkan masjid-masjid kalian setelah sepeninggalku, sebagaimana orang-orang Yahudi memegahkan sinagog-sinagog mereka, dan sebagaimana orang-orang Nasrani memegahkan gereja-gereja mereka. Itu. Terus yang kedua Ustaz, ini kami baru membuat kelompok kecil di desa kami. Nah, ini belum tahu secara jelas teknik pembuatan kelompok dan teknik pengamalan yang dianjurkan dari pusat. Karena mungkin ada beberapa hal tentang tempat, waktu, dan anggota dari kelompok itu sendiri, Ustadz. Kami masih bingung, karena juga belum ada juknisnya, petunjuk teknis bagaimana kita membuat kelompok itu sendiri. Kalau saya lihat di cabang Cepu sudah banyak kelompok, tapi tiap kelompok itu banyak anggotanya, Ustadz. Yang saya tahu kok, yang disahkan oleh Ustadz daerah itu minimal 4, maksimal 8, dan anggotanya bapak-bapak. Nah, ini mohon penjelasan secara jelas agar kami di desa kami nanti kelompok itu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan di pusat ini. Mungkin itu sedikit. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang Islam, hadisnya kan tidak hanya itu saja. Orang Islam terdorong membuat masjid karena ada hadis Nabi, ya, membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membuat masjid akan dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Maka walaupun masjid sudah banyak, sudah buat masjid saja. Sampai dikaitkan dengan hadis itu bermegah-megah, tidak sekedar membuat, ada lagi masjid yang dibuat dengan kubah emas. Saya pernah ke sana. Ini waktu sholat itu udah ada yang sholat, ya tanya semua, mbuh enek bunda, enggak tahu ya. Aduh. Kata Pak Kiai Khalil Ridwan itu, kalau Jumatan hanya berapa lari, ya. Tapi setiap hari dikunjungi orang. Orang untuk apa? Wisata. Jadi masjid itu bukan ibadah, tapi masjid untuk wisata. Delok megah masjid kok berkubah emas. Ya, memang bagus sekali. Wong kubahnya emas. Padahal kubahnya berapa, tidak hanya satu, itu emas itu. Nah, itu Padahal mestinya yang dimaksud Nabi itu bukan begitu. Ya. Kalau memang tidak ada masjid, wajib membuat masjid umat Islam. Tapi kalau masjid satu aja isinya ya dua baris, gawe masjidnya gak apa. Nah, maka di MTA gak buat masjid. MTA seluruh pimpinan, seluruh perwakilan cabang sampai pusatnya punya gedung-gedung pengajian. Tapi gak ada yang membuat masjid. Kecuali bener. Karena gak ada masjid sana. Ya, masjid. Kalau memang gak ada masjid, kampungnya gak ada, bikin masjid. Tapi kalau ada, sudah di kampung itu ada masjid, kok bikin masjid lagi? Ya, tidak kopen toh. Makin banyak masjid itu menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak apa? Tidak rukun. Maka MTA nanti kalau bikin masjid, tentu sholatnya di masjid yang dibuat MTA itu sendiri. Lah akhirnya akan timbul cap baru. Loh MTA, kalau tidak masjid ya, bukan masjid sendiri, memang sholat kalau tidak sama jamaahnya tidak mau. Wong tidak begitu aja dituduh. Kalau kamu sholat di masjid yang MTA, sajadahnya dicuci. Ya, padahal MTA kan di masjid lah, kok sajadahnya dicuci, masjid MTA itu mana? Nah, itu. Ya, orang itu saking bencinya pada MTA itu ngawur, tetek banget. Serapet di dosa, ngetok ke suara, mengeluarkan ucapan awur-awuran itu, kaya dene apa seolah-olah enteng ringan padahal indallahi azim ya di sisi Allah itu perkara yang besar. Nah, maka itulah memang anjuran Nabi itu suatu isyarat mestinya jangan begitu. Ya, kalau orang Yahudi memegah-megahkan gerejanya atau sinagog-sinagognya, orang Kristen Nasrani menegakkan gerejanya dibikin yang umat Islam jangan hanya bermegah-megah baik-baikan masjidnya, tapi lebih utama lagi dimakmurkannya. Bagaimana cara memakmurkannya? Ya, memakmurkannya masjid itu bagaimana? Kalau masjid satu aja tidak makmur kok. Ya, malah dibuatkan masjid itu bisa tabdir nanti jadinya. Nah, terus sikapmu bagaimana wis meneng wae? Kau nak erup ngelak kena buah. Barang ngaji nang yang tahu, enggak yang masjid itu rain tu. Padahal bertentangan karo Nabi. Nabi sapa enggak yang masjid, di kubu kayak rumah swargo. Nek nurut MTA rain tu. Nah ini kan, espito lah. Ibas rasa kau rasa usul menengok baik. Ben digawe lantai telu ya rawa pola. Lantai papat ya ben. Ya dah. Nah kau nak kayak masjid itu lantai papat. Ternyata nanti cira kebak, ya, gue sholat. Gue nih saya ngantuk kan, iso nyingkir dhuwur turu, saya ngisor gue sholat. Ya. Tak ada gitu, biarkan saja. Hanya kita aja memulai dari dirinya sendiri. Terus besok cawe-cawe tentang urusan masjid. Nah, wong baru kiblat itu kemarin yang cerita itu. Ada yang meluruskan kiblat rebutan sajadah gitu. Ya dah. Di masjid, ya satu mengikuti itu berdasarkan pengumuman itu bahwa pas hari apa, tanggal berapa, jam berapa itu matahari tepat di atas Ka'bah. Lah itu diluruskan sajadahnya, dipaskan biar tepat menghadap ke Ka'bah. Itu. Itu kok datang yang lain, kok diwawah balik kene. Ya. Yang lagi tadi yang ingin lurus tadi baliknya lagi. Jadi sajadah itu ingar-ingar. Ya, lagu nek terus nggo sajadah dhewe. Ya sudah, saya enggak usah ikut sajadahmu, mbah sajadah tidak. Salate madhep rono karo madhep rono. Nah, itu menunjukkan tidak rukun itu. Itu orang Islam baru ngatur masjid itu enggak bisa. Ya. Pemerintah pengatur negara cuma. Masjid sak cupli itu raisa rukun atau negara mulai rebutan itu dah. Well, makanya itulah, tidak usah menghayal dah. Atur aja apa yang ada ini, tidak usah cawe-cawe orang mau dirikan masjid silakan. Gawe meneh gawe ya, wes apa-apa dah. Kamu diam saja, wes rasa melu. Apalagi? Tadi untuk membuat kelompok kecil tadi. Ya kelompok anda ada. Juknisnya enggak ada. Rakene ora ngujuknis juklak barak ra rasang anggo. Terus pemerintahan kuwi. Ndak usah pake. Ya. Hanya perlu tahu tujuannya kelompok itu apa, lah itu yang penting. Jadi tujuan kelompok itu supaya satu sama lain saling mengenal. Saling memahami. Sudah akhirnya tolong menolong. Tafahum. Ta'aruf, tafahum, takaful. Kalau jumlah besar untuk memahami kan sulit. Ya, kalau jumlahnya sedikit untuk memahami kan agak mudah. Paham, tidak sekedar kenal, paham betul. Oh, orang ini kehidupannya begini, pekerjaannya begini, ini penghasilannya sekian, anaknya semua paham. Ini perlu dibantu misalnya. Oh, orang ini walaupun keadaan begitu, badannya sehat, dibantu. Bantu sekali, dua kali kok tetap malas kerja, jaga ke bantuan. Akhirnya paham toh? Oh, berarti tidak perlu dibantu. Jangan sampai membantu orang yang mestinya tidak dibantu. Jangan sampai tidak membantu orang yang mestinya dibantu. Karena tidak tahu tadi, tidak paham. Maka pahami betul. Nah, kalau tujuan memahami, maka jumlahnya jangan besar-besar. Ya, tidak ada batasnya, apa 3, apa 4, apa 10, apa enggak. Enggak ada batas. Hanya jumlah lebih besar tentu lebih sulit untuk memahami. Apalagi? Berikutnya mic nomor 7, maksimal pertanyaannya 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya mau tanya. Sebutkan nama. Di desa saya itu. Namanya siapa itu? Nama dari Bu, mana? Bu dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Katini dari desa Jetis Sinduhadi Melati Sleman Yogyakarta. Oh iya, Ibu. Saya di sini baru pertama kali ini. Oh iya. Ya, yang saya tanyakan di desa saya itu. Kalau ada orang meninggal itu masih mengadakan tahlilan. Ya, 3 hari, 7 hari, 100 hari sampai 1000 harinya. Ya. Itu ada tuntunannya apa enggak? Untuk yang kedua kalinya, ya. Kalau kita sholat waktu sujud, rukuh saya itu untuk ya tidak tersengaja itu untuk selemek sujud itu sah apa enggak, Ustadz? Maksudnya selemek sujud gimana? Iya, itu kalau saya sujud, itu kan rukuhnya itu. Oh iya. Ya, itu rukuhnya gini akhirnya. Untuk da. Selemek, jadi muka saya itu ya. Enggak langsung di itu. Enggak langsung di lantai. Iya, itu sah apa enggak? Demikian yang saya tanyakan Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu tanyakan tahlilan untuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari itu pendak pisan, pendak pindu, pindak sak terusnya. Kalau ditanyakan menurut tuntunan Islam, saya sampai hari ini belum mengetahui kalau itu dari tuntunan Islam. Maka saya mengatakan laisa minal Islam. Ya, menurut Ustaz Abdul Aziz itu katanya acara-acara itu dari Hindu. Ya, ada Hindu. Nah, terus doanya doa Islam. Gitu loh, 3 hari ada pendahan-pendahan hari tadi dari Hindu, tapi didoaki doanya nurut doa Islam. Kalau nurut tuntunan Nabi, sahabat Nabi tidak pernah ada mengatakan itu. Namun kalau di desa Ibu masih seperti itu, ya silahkan. Tidak usah dilarang. Hanya dalam Islam itu, Allah mengatakan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada, kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan, bentuk peribadahan yang kamu belum tahu ilmunya. Maka kita tidak perlu melarang dan jangan ikut kalau belum tahu ilmunya. Kalau tadi ditanyakan tuntunan, sebelum tahu tuntunannya enggak usah ikut. Kalau nanti ditanya diajak tidak mau, loh kok ora gelem ada apa? Ya saya belum tahu tuntunannya. Gitu kan? Karena besok pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya oleh Allah. Ya, kamu mendengar keterangannya siapa? Kok kamu melakukan begitu? Kamu melihat prakteknya siapa? Kamu memahami ajarannya siapa? Itu nanti ditanya oleh Allah. Nah itu, maka itulah biar saudara-saudara kita yang masih menjalankan begitu silahkan. Ya. Yang tidak menjalankan begitu ya silahkan. Yang menjalankan jangan disuruh berhenti. Yang tidak melaksanakan jangan dipaksa untuk mengikuti. Dah lana amaluna walakum malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Sudah, nanti kan yang menilai dan memberi balasan, Allah nanti akan menilai dan memberi balasan amal masing-masing. Apalagi? Jadi rukuh untuk? Rukuh boleh. Ya. Menutupi dahinya, terus karena enggak sujud, dahinya kelemean rukuh tadi boleh. Mau orang kelemean rukuh, dilemei sajadah kok. Boleh saja. Tidak apa-apa. Apalagi? Berikutnya nomor 37. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Muhammad Qayyim Ustaz. Dari ya. Cabang Kabupaten Tangerang. Pasar Kemis tepatnya. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz. Saya itu dulu waktu SMP disekolahkan di sebuah pondok pesantren. Di pondok itu ada kepercayaan yang tidak ada tuntunannya Ustaz. Contohnya, jika misalnya barang berharga kita hilang, kita bukannya melapor kepada pihak yang berwajib, polisi atau yang lainnya, tapi malah kita dibawa ke kiai atau orang pintar. Lalu di sana kita akan diberitahu siapa yang mengambil orangnya, ciri-cirinya apa, dan sebagainya Ustaz. Tapi yang saya herankan, apa yang kiai atau orang pintar itu omongkan, itu benar apa adanya. Dan yang maling pun ketahuan. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah itu benar Ustaz? Iya katanya benar. Maksudnya ada dari segi kenyataan atau dari fakta itu benar atau tidak? Ya, terus? Nah, saya dari situ mulai percaya kepada hal-hal mistis seperti itu, seperti jimat, atau dan teman-temannya yang lain. Lah, saya seperti akhirnya membeli cincin, tasbih yang mempunyai khasiat tertentu, buku-buku doa-doa mujarab, dan yang lain-lainnya, Ustaz. Ya. Lah, setelah itu orang tua saya mengetahuinya dan katanya kalau di MTA itu tidak ada tuntunannya, itu musyrik. Lah saya tetap percaya sampai saya berani mengajarkan kepada orang tua saya. Padahal orang tua saya sendiri itu pimpinan cabang Ustaz. Terus? Lah pas saat kelulusan kelas 3, itu saya disuruh untuk meneruskan di pondok itu. Tapi saya tidak mau. Dan alhamdulillah, sekarang saya disekolahkan di sekolah yang paling terbaik, yaitu di SMA MTA. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, sebenarnya saya itu ingin menyerahkan jimat-jimat saya. Cuman dalam hati saya itu masih sungkan untuk menyerahkan. Ada, saya pikir, sayang, udah simpen aja buat kenang-kenangan. Tapi setelah saya dinasihati oleh guru-guru SMA, katanya kalau disimpan terus nanti kamu matinya susah. Atau sholatnya, ibadahnya gak diterima, nanti susah untuk masuk surga. Saya jadi takut, Ustaz. Lah, itu bagaimana, Ustaz? Tolong berikan nasihat kepada saya. Mungkin nasihat dari Ustaz dapat meluluhkan hati saya untuk menyerahkan jimat-jimat itu, Ustaz. Nah, khasiatnya apa? Tesbeh, cincin tadi, khasiatnya apa menurut yaimu itu? Itu untuk cincin ada yang untuk kekebalan, Ustaz. Tasbih ada yang untuk menjaga diri, melindungi dari mara bahaya. Jadi yang kamu punya itu cincin kekebalan. Iya. Kekebalan maksudnya? Misalnya ada yang kebal untuk dari maha apa? Dipukul. Seluruh penyakit. Kebal dari pukulan gitu. Ya, ada Ustaz itu. Nah, coba buktikan aja, Rene tak pukul coba. Nah, nanti kalau tak pukul kebal tenan, boleh percaya kamu dengan cincin itu. Ya, saya membuktikannya kan gampang toh, Dadak. Ya, ya toh. Wes, cincinnya arbo apa tak pukul. Pilihna wes sing dipukul apane wes. Nanti kalau tidak sakit, boleh kamu pakai terus cincin itu. Lah itu Ustaz, kalau di pondok saya dulu itu diajarkan misalnya apa, orang itu barang hilang, lalu saya ngelapor kepada para ustadz-ustadz sana, lalu dibawa ke kiai yang paling terkenal di sana. Lalu kiai itu cuman memejamkan mata lalu ngomong gitu Ustaz. Ya. Lah saya percaya nggak percaya sampai sekarang itu masih terjadi di pondok saya sana. Itu kiainya ya, yang dia kiai pondok di situ. Itu kiai luar, satu kiai yang terkenal di daerah saya. Ya, jadi bukan di pondok itu. Bukan. Jadi kalau yang di pondok itu beda lagi caranya untuk mengetahui siapa yang ngambil. Nah, terus? Nah, apakah saya ingin tanyakan apakah benar Ustaz kalau misalnya saya masih menyimpan jimat-jimat itu, sholat saya gak diterima, ibadah saya gak diterima, padahal niat saya sudah tidak percaya lagi sampai sekarang, tapi saya hanya masih menyimpan untuk kenang-kenangan saja. Dan atau mungkin, apa memang harus diserahkan, saya ini masih sungkan Ustaz. Iya. Mungkin dengan nasihat Ustaz, saya bisa luluh untuk menyerahkan jimat-jimat itu Ustaz. Iya, iya. Dan pertanyaan yang kedua. Sudah cukup dulu satu, karena waktunya sudah siang. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kalau kiai pondok atau dukun iso nemokke orang apa? Barang hilang iso nuduh kuwi sebetulnya laporkan yang kepolisian. Tidak usah pakai polisi, ganti satu itu aja. Wes itu aja digaji daripada pemerintah gaji polisi. Ya, rung karuan ketemu. Wes datang gaji polisi, polisinya kadang-kadang rung ketemu. Wes belanja barang itu aja diangkat. Jadi kepala kepolisian apa punya itu. Wes apa ada orang kehilangan, laporkan ke dia. Dia mejamkan mata, sila. Ketemu langsung, celok kayak polisi sing lain-lainnya, kayak tangkepan le nyolong kuih. Nah, kayak gampang tuh. Kalau memang betul, negara mau itu membelanja orang semacam itu, cucuk. Rasa kesuen. Nah, itu semacam kebohongan. Kalau zaman dulu, Anda suruh lihat. Apa itu? Katanya lihat gentong isi air itu loh. Kon mau coba dulu ingu neng kono, kok enek wong padahal sing didelok ono ayang-ayange dhewe. Ini gandeng wis percaya sik. Nah, itu enggak bisa dipercaya. Mesti kebohongan. Kemudian jimat yang kamu simpan tadi, kalau kamu ingin selamat, ya dibuang. Merasa diserahkan sini, enggak buangan neneng di sana. Nah, jelaki ini kok enggak didol. Gitu. Tapi itu sebenarnya kamu bisa membuktikan. Kalau jadinya kebal, ya coba, dah, nganggu cincin, nek, perlu cincinnya nganggu rangkep limo, apa-apa, coba. Jadi kebal, dipukul, enggak apa-apa, coba di sini tak pukul ya, coba. Nah, nevis. Ternyata ya dipukul sakit, oh berarti bohong. Gitu kan? Nah sekarang tasbihnya menjaga apa coba? Dibuktikan. Nah, itu kena gunung meletus barang tidak kena apa-apa kok saya umpamanya. Saya kira yang tidak kena apa-apa ya buat semua pakai tasbih. Tidak pakai tasbih ya tidak kena itu. Nah itu jadi bongso gitu itu kebohongan. Dan kalau percaya kepada itu, dosa syirik, dosanya tidak diampuni, malah merusakkan amal kebaikan. Jadi merusakkan amal-amal kebaikan yang lain. Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, nah? Tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Nah itu. Nah kalau untuk kenangan-kenangan yang menyesatkan. Ya kalau kamu ingin kenang-kenangan, lihat barangmu itu, kayak apa itu, asal kamu sudah tidak percaya, sudah. Kono lemari jimat kono, saben kowe rene, setiap kamu datang ke sini lihat, wah ini milik saya dulu. Nah gitulah. Nah kenangan wis tahu ngalami seperti itu. Ya, dibuang. Kalau tidak buang, bagaimanapun juga mengganggu akidahmu. Dosanya tidak diampuni, amal kebaikannya gugur, dah rugi dunia akhirat. Itu ya. Ya, apalagi? Masih ada sudah, satu? Cukup, Ustaz. Tadi tiga atau sepertinya? Tadi sudah tiga. Oh, sudah tiga, ya sudah. Cukup sekian dulu ya. Ada penyerahan jimat. Ya, ini ada jimat. Ya. Di penyerahan jimat berupa tongkat kekebalan di mana yang memegang tidak mempan senjata tajam. Nah, ini tongkat kekebalan. Entah? Nah, betul nih iki malah percaya iki. Ali tetap senjata tajam ning pas kena tongkate ora apa-apa. Nah, nek cincin itu ya lah. Yang kedua dari Bapak Dikun, Ketua RT 3 RW 2 Tanjung Seto, Kecamatan Sempor, Kebumen, menyerahkan dua keris dan satu tombak. Setelah mendengar radio Purbowangi, saya menjadi sadar ternyata nguri-uri jimat itu perbuatan syirik. Sekarang saya bertobat tidak percaya lagi dengan jimat itu lagi. Nah, ini gunanya apa ini? Tidak disebutkan. Oh ya. Apa lagi? Kemudian dari Mbah Mul Sedayu Karanganyar berupa sebilah keris Mojopahit. Nah, keris Mojopahit. Cukup, Ustaz. Ini ya, ini ada datang pos ini, baik buruknya manusia tergantung pada akhlaknya. Nah, ini ya. Waktu pengajian di Medan ini. Ya. Di Medan. Dunia gitu. Dan kedudukan hadis-hadis Fadilah Yasin bagian kedua. Jadi surah Yasin nanti akan ditunjukkan fadilahnya apa? Kedudukan hadis itu bagaimana? Akan diterangkan di sini. Ini baru bagian kedua. Maka yang tidak bisa tidak memiliki rugi. Ya, kalau nanti sudah memiliki ini bisa dibendel, diclipping, ya, nanti bisa dijadikan pegangan. Ya, hadis diterangkan kesohihan kedoifan doifnya di mana semua dijelaskan. Nah, termasuk itu kemarin yang kita bahas adzan bayi di telinga kanan, komat telinga kiri ada hadisnya. Nah, bukan berarti kalau kita terangkan itu terus nyerang amalan-amalan orang lain, tidak, kita menerangkan hadis gitu. Hadis Nabi seperti itu. Itu pun selalu saya tutup, walaupun sudah ditunjukkan hadisnya. Dhaif, mau mengamalkan silahkan. Yang tidak mengamalkan silahkan, memang ada hadisnya, tetapi hadisnya dhaif. Nah ini kan, kurang apa? MTA kurang belak-belakan apa? Diterangkan. Jadi kalau itu diterangkan dhaif, terus ada yang merasa terkena, seolah-olah kami menyerang amalan orang lain, itu tidak. Wong itu nerangke hadis kok. Dan tidak menyebut orang, malah dianjurkan, yang masih suka begitu silahkan. Yang tidak suka karena tahu hadisnya dhaif, ya jangan dipaksa. Gitu ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, ini titipan salam dari saudara-saudara kita yang mengikuti kajian dari jarak jauh, menyampaikan salam untuk kita semua. Satu dari Singapura, dua dari Korea, tiga dari Abu Dhabi, ya, Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Buja, Ungaran, Purwodadi, Kudus, Pacitan, Gresik, Sanggau, Lamandau, Kutai Barat, Kutai Timur, Luwu Timur. Nyampaikan salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Walaupun tadi jarak jauh belum bisa datang ke sini, mudah-mudahan bisa ikuti kajian ini dengan rutin, dengan istiqomah, sehingga mengambil pelajaran. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.